الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله أما بعد. قال شيخنا أستاذ دكتور عبد الرزاق بن عبد الحسين بدر رحمه الله: الفائدة التاسعة عشر، فإذا ينقسم إلى ملاحظة، أن من الأمور المعينة أيضا على البر تذكر المصير والرجوع إلى الله. تذكر المصير والرجوع إلى الله، فيتذكر البار عليه أنه سيرجع إلى الله ويلاقي ثواب الإحسان وبره ثواب إحسانه وبره وبره، فيزداد برا وإحسانا. مقصود sesungguhnya di antara perkara-perkara yang akan membantu kita ataupun memastikan kita berada di atas kebaikan, yakni kebaikan kepada ibu dan bapa kita, kebajikan ataupun dikategorikan sebagai kebajikan, kebaikan, al-masir war-ruju' ila Allah adalah kembalikan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu. Maka golongan-golongan yang membuat kebaikan kepada ibu bapanya, maka adalah dia ketahui bahwasanya dia akan kembali kepada Allah dan akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, membawa kebaikan-kebaikan, kebaikan dari sudut apa? Ihsan dia kepada kedua ibu bapanya dan ketaatan dia kepada kedua ibu bapanya, dan maka akan bertambahlah kebaikan ke atasnya dan ihsan ke atas. Kenapa? Kerana kalau kita teliti ayat firman Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat tersebut? Dia kata, "Anishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir." Dalam kamu mensyukuri aku dan berterima kasih kepada kedua ibu bapa kamu, ilayya al-masir, kepada aku kamu semua kembali. Maknanya Allah Subhanahu wa taala hubungkan perkataan kamu semua akan kembali kepada aku dengan perintah mentaati kedua ibu bapa dan perintah berterima kasih kepada Allah dan berterima kasih kepada bapa. Hubungannya apa? Di akhirat kelak kita akan kembali kepada Allah. Kita kena ingat kita buat kebaikan ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita akan bawa kebaikan ini dan sikap ihsan kita, kita akan bentangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala suatu hari nanti di akhirat kelak, dan dengannya Allah akan berikan kebaikan ke atas kita. Okey. Kemudian dia kata, wa yatadhakkar al'aq, dan juga demikian hendaklah orang-orang yang menderhakai, penderhaka pada kulit bapa mereka, depa juga kena ingat annahu sayarji'u ila Allah, mereka akan juga kembali kepada Allah, wa yulaqi 'uqubatan wa yulaqi 'uqubata 'uquqi, dan dia akan bentangkan, dan dia akan bertemu dan berhadapan dengan apa? Dengan pembalasan-pembalasan hasil daripada hukuk dia. Hukuk ini merujuk pada penderhakaan yang dilakukan. Fayartadi'u an lu'mihi wa 'uqubihi. Maka tentunya dia akan oleh kerana dia akan bentang kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan berhadapan dengan apa? Berhadapan dengan siksaan-siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan siksaan dan pembalasan yang pedih hasil daripada penderhakaan yang dilakukan. Kedua-dua ni kena ingat. Sebab tu Allah cakap di hujung sekali, selepas perintah Allah kepada menjaga kebajikan kedua ibu bapa, yang mana ibu kita khususnya susah payah kandungkan kita dan kemudian memberi susu kepada kita, keletihan dia, kesusahan dia. Kemudian Allah perintah kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dilahirkan atas muka bumi ini dengan kehendak dan ketentuan Allah, dan kemudian kita dibesarkan, berterima kasih juga kepada kedua ibu bapa kita, dan ujungnya Allah kata apa? Kepada aku kamu semua akan kembali. Kena ingat, kalau kau buat baik pada kedua ibu bapa engkau, engkau akan bertemu dengan aku dengan pembentangan amalan kebaikan. Kalau kau menderhakai kedua ibu bapa engkau, engkau akan berhadapan dengan aku dalam keadaan membentangkan penderhakaan di jalan pelakunya. Maka akibatnya besar. Kemudian buka surat 24. Al-fa'idatu al-'ishrun. Faedah yang ke-20. عظيم حق الأم وأنها أولى الناس بالبر وحسن المصاحبة. Menunjukkan betapa besarnya hak-hak ini dan bahwasanya dia adalah manusia yang paling utama untuk kita mentaati dan memperbaiki hubungan kita dengannya, mengelokkan hubungan kita dengannya. Wafil hadis, dalam satu hadis, anna rajulan sya'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, man ahaqqu an-nasi bi husni sahabati, siapa manusia yang paling layak untuk aku nak, yang paling utama untuk aku nak mengelokkan hubungan aku dengannya. Itu perkataan sahabat, ada berkawan bersahabat. Siapa dia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummuk, mak engkau. Dia kata lagi, thumma qala thumma man, kemudian siapa dia? Nabi terus berkata, thumma ummuk, kemudian masih lagi mak engkau. Qala thumma man, kemudian siapa? Qala thumma ummuk, kemudian masih lagi mak kamu. Qala thumma man, kemudian dia tanya lagi siapa dia? Baru Nabi kata, thumma abuk, kemudian bapa engkau. Akhrajahu Bukhari Muslim, hadis Bukhari Muslim. Dan secara fitrahnya manusia ni dia akan lebih rapat dia. Dia akan lebih daripada kecil-kecil ini, dia akan lebih dekat dengan dia secara fitrah. Itu biasa tuan-tuan dan puan sekalian. Fa dzakara al-umm umma thalath marrat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-umm, menyebut perkataan ummak, mak, mak ni 3 kali. Di annaha hiyal ahq wal aula bi husni musahabah. Dia lebih utama, dia lebih berhak dan lebih utama untuk diperelokkan, maknanya hubungan musahabah ni berkawan, berkawan dengan mak dulu. Nombor satu itu. Wa li anna al-ihsan alladhi nalahu al-ibn min jihati al-um lam yaqa' lahu mithluhu wa la qariba minhu min ghayriha. Kenapa? Kerana ihsan, kebaikan yang anak perolehi daripada jalan mak dia itu, dia tidak akan dapat kebaikan selain seperti mana yang dia perolehi daripada mak dia. Daripada orang dia tak akan dapat. Even dia termasuk, dia tak akan dapat benda yang sama daripada bapa dia. Kenapa? Kata di sini, wa li hadza qala ba'dul ulama, kerana itu kata sebagian ulama, inna fi hadhihi al-ayah dalilan wa syahidan. Pada ayat ini ada dalil, ada bukti, li qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummuk thumma ummuk thumma ummuk, mak kamu kemudian mak kamu kemudian mak kamu. Wajibu dzalik, dan ini dan buktinya dia kata, anna Allah azza wa jal zakara fi hadha as-siyaq lil um thalatha maratib fi ihsanha lil ibn. Dan dalam surah Luqman yang kita nak cerita ni, yang nak kata mak ni dia ada kelebihan ataupun perkara yang lain yang tak ada pada orang lain, termasuk bapa juga. Ini kena akui. Dia kata apa di sini? Dia kata sesungguhnya Allah dalam surah Luqman ini, ayat yang kita baca tadi, bagi mak ni ada 3 peringkat sifat ataupun sikap ihsan kepada anak dia. Pertama dia kata awalan al-umumah, sifat keibuan. Beza dengan sifat kebapaan. Yang mak kata keibuan ni automatically dia akan main dengan kelembutan, dia akan main dengan kasih sayang, dia akan main dengan penjagaan. Bila sebut kebapaan ni, dia akan pergi kepada kepimpinan sikit, disiplin. Itu adalah fitrah manusia. Fitrah. Okey. Itu pertama umumah. Sebab tu dalam ayat ini, kalau tengok ayat nombor 14, wasaina al-insana biwalidihi hamalathu ummuhu. Allah guna perkataan ummuhu, ibunya, merujuk sifat-sifat dan ciri-ciri keibuan. Itu satu, peringkat pertama. Peringkat kedua, thaniyan al-haml, kehamilan, hamil. Dia hamil putera manusia. Kemudian yang ketiga, thalithan ar-radha'ah, penyusuan. Ar-radha'ah ni pada ayat ni disebut wa fisaluhu, si Amali. Dan anak dia ni dia berhenti putuskan memberi susu badan kepada anaknya setelah 2 tahun. Ini 3 pangkat. Sebab tu kata Syekh seterusnya, fahadihi thalath maratib min al-um lam tahsul la min al-ab wa la min kafati man ahsana ila hadzal amil. Dan 3 peringkat ni, 3 perkara ni yang diperolehi daripada ibu, sama sekali dia takkan perolehi. Tidak daripada bapa, tidak daripada semua orang yang buat baik dengan dia. Dia tak dapat. Dia takkan dapat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kemudian, وَهَذَا يَقْتَضِي رَدَّ الْجَمِيلِ وَالْإِحْسَانِ وَالْمُقَابَلَةِ الْإِحْسَانِ بِالْإِحْسَانِ وَأَنْ تَقُونَ أَوْلَ النَّاسِ بِحُسْنِ الْمُصَاحَبَةِ. Dan ini memerlukan apa? Kita kena respon balik atas apa kebaikan yang ibu kita buat. Kita kena respon balik dengan cara yang bagaimana? Ihsan, kebaikan yang dia buat itu dibalas dengan apa? مُقَابَلَةُ وَمُقَابَلَةُ الْإِحْسَانِ بِالْإِحْسَانِ. Balas sifat ihsan dia dengan 3 peringkat yang dia buat pada kita tadi. Sifat keibuannya, dia menyusu, dia mengandungkan kita, dia kemudian dia menyusukan kita, itu ihsannya. Kita balas balik dengan ihsan kita kepada dia. Yang ni, dialah manusia yang lebih utama untuk kita bersahabat dengannya. Kadang-kadang kita kata kawan kita, sahabat kita lebih baik, lebih utama. Tapi sebenarnya ibu kita adalah sahabat yang sepatutnya paling dekat dengan kita. Tapi ialah kadang-kadang kita tak suka mak ni, dia boleh tiap, mana cerita-cerita tu dia boleh tiap. Jadi mengimbanginya, ibu pun dia kena guna, dia kena guna teori Luqman tadi lah. Cara komunikasi dengan anak dia, cara dia nak panggil anak dia, cara dia nak tegur anak dia, tu cara mengimbanginya. Kalau ibu dia tak boleh buat benda macam tu, walaupun anak tetap wajib taat, anak tetap kena buat benda baik, anak tetap kena sikap ihsan pada ibu dia. Tapi kalau ibu dia feel dekat situ, dia tak mustahil boleh menjadikan anak dia pun tak ada rasa feel kasih sayang kepada ibu dia. Walaupun anak dia wajib, anak dia wajib ke mana pun, mak dia perangai teruk lagu mana pun dekat orang, buat masalah dengan orang, suka mengata orang, suka melumpat orang, dia tak bererti anak tak boleh taat dalam hal-hal yang baik yang mak dia harapkan daripada dia. Jangan salah faham. Sebab itu Islam clear, Islam sangat jelas. Walaupun mak, ibu dan bapaknya tidak menerima agama Islam, masih lagi kufur, dia peluk Islam. Adakah putus hubungan? Saya, kita akan tengok pesanan Luqman. Luqman kata apa dekat sini? Dia kata kalau Allah Subhanahu wa taala nyatakan wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Sebelum tu dia kata fala tuti'huma. Jangan kamu memberikan ketaatan kepada mereka kalau mereka tak ajak kamu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka ajak kamu buat, suruh kamu buat maksiat, jangan. Tapi dalam urusan dunia, berurusanlah dengan mereka dengan cara yang baik. Tetap jangan kerana kejahatan, kemaksiatan ibu dan bapa kita menjadikan kita tidak hormat kepada salah perkara tersebut. Tapi pada ibu dan bapa juga, tunjuklah sikap seperti mana Luqman. Dia sendiri hamba yang salih, dia sendiri orang yang berilmu, dia sendiri orang yang memiliki hikmah. Dia menggunakan apa yang Allah berikan kepada dia untuk dia mendidik, mentarbiyah anak dengan bahasa yang cukup indah sebagai seorang ayah. Okey, clear. Seterusnya dia kata, kita lagi di sini, lakin min al-masa'ib al-'azimah an tajid ba'd an-nas yalqa min ummihi hadha al-ihsan ad-da'im wal-jamil al-mutawasit thumma takun an-nihayah anna birrahu ولطفه وحسن صحبته يقدمها إلى الآخرين الذين لم يقدموا له رشد معشار ما قدمته الأم. Dia kata apa? Tetapi dia kata, akan tetapi di antara musibah yang cukup besar, kamu akan menemui sebagian manusia. Kamu akan menemui sebagian manusia yang mana dia ni, mak dia telah menjaga dia daripada dia kecil dengan penuh sikap kasih sayang, ihsan, berterusan menyayangi dia. Kemudian sampai di penghujung, sampai dia besar, okay, akan tetapi dia kata kemudian menjadi besar. Apa yang dia buat di penghujungnya? Ketaatan dia, kelembutan dia, dan elok persahabatannya, dia berikan hal tersebut kepada orang lain, yang mana orang lain ni tak pernah pun menjaga dia daripada kecil seperti mana ibunya menjaga dia. Kamu tengok banyak, banyak mak dia jaga dia daripada kecil. Sebab tu orang cakap, mudah je orang cakap, mak jaga 9 orang anak boleh. 9 orang anak nak jaga mak. Aku gila nak ambil ni. Sebulan lah cukup dah aku. Anak hari ni bila nak ambil, dia tak appreciate. Kalau mak dia nak main ni, kok-kok lah dia kata, tak apa nak pergi ambil ke, nak pergi main-main tidur rumah dia ke, tak tak. So, wah, aku ni, dia tak ada nak jaga. Tuan-tuan, dan itu adalah realiti, realiti yang berlaku pada hari ini. Mak jaga 9 orang anak, mak bapak jaga 9 orang anak, boleh. 9 orang anak nak jaga mak dan bapak, belum tentu. Belum tentu. Itu jangan-jangan yang rebah aja. Sebab tu bila orang tanya pandangan, orang nak memperbanyakkan pusat-pusat penjagaan orang tua-tua pegang sedia. Okey. Saya secara prinsipnya tak setuju. Sepatutnya kita kena educate anak-anak kewajipan jaga rumah bapak, dan anak-anak boleh disamat kalau sekiranya tak jaga bapak dia. Sepatutnya kena ada undang-undang yang seperti itu. Boleh kena saman, boleh kena tangkap. Jumpa bapak dia tengah jalan, apa semua duk cari, nak duduk kat mana pun tak tahu, tanya anak siapa, cek-cek anak kau tu, pergi tangkap. Bagi mak bapak dia duduk rumah dia, dia punya. Itu sepatutnya. Weh. Dalam agama ini bukan hal besar. Bukan saya kata, iyalah, mereka kata nak buat macam mana, ada mak bapak apa semua yang mereka tak mau jawab itu kita tak tahu nak. Kita tak tahu nak. Memanglah. Kita buat kuat kuasa yang ini dulu. Angkat benda cadang, bincangkan. Kerja-kerja ahli-ahli parlimen, ahli politik ni kena angkat benda macam ni. Ini sense, ini make sense. Ajak anak-anak, educate anak-anak, tanggungjawab engkau adalah memelihara ibu dan bapa engkau sampai mati. Tanggungjawab. Kewajipan. Dia, dia orang kita, cuba tengok orang kita. Main Jumaat penuh. Kita tengok main Jumaat pasir penuh. Kita tengok. Oh, tiga kali tak pergi, tak boleh. Tiga kali tak pergi. Wajib. Haram ni kita. Ni jaga mak bapak. Hukum dia wajib tak? Wajib. Tak ada gila. Mana mungkin mak, anak sanggup hantar mak dan bapak dia pergi duduk dekat? Duduk kat lah. Dia sanggup bayar orang gaji untuk jaga anak dia, untuk bantu bini dia di rumah. Tapi untuk nak jaga mak bapak dia, dia tak sanggup. So ini benda yang kita bimbang. Sebab apa? Sebab dia kita nak jadi macam barat. Barat ni bila anak dia berusia, barat ni mak bapak tak berhak nak retuk masuk bilik anak. Tak boleh. Tak boleh masuk bilik anak. Semua kena retuk dulu, disiplin dulu. Atau tanya dulu, boleh masuk tak? Dia berhak. Tinggi suara cekah pun tak boleh. Kalau anak tu mengadu kepada jabatan, boleh macam jabatan kebajikan lah. Siap. Oh, kes. Kes yang kes mahkamah yang serat pekerja di kedutaan. Walaupun orang kata dia tu cengeng, memang cengeng, cekah mana dia. Itu hak dia. Memang dalam Islam hang tak boleh hijab lagu tu. Tapi boleh kasih anak? Boleh kasih anak. Tak tahulah anak tu jadi kes macam mana, Allah Alam lah. Tapi boleh kasih anak dakwah mak bapak dia kalau mak bapak dia rotan dia cekah dia. Tak boleh. Tak boleh. Tak ada dakwah mak bapak. dia kena dengar, taat dan patuh dan tetap kasih sayang kepada mak dan bapak. Lepas tu tuan-tuan dan muslimin, kalau kita tengok ada satu peristiwa apa ni, sahabat Nabi radhiyallahu anhu Sa'd bin Malik radhiyallahu anhu, ini dalam hadis disebut tentang Sa'd. Saya ada petikkan hadis ini. Dia dengan mak dia, walaupun saat kita nak sampai, kita baca apa lah sesiap. Tuan-tuan dan puan sekalian, ada yang mengatakan sebahagian daripada ulama, ayat ni turun ni, ayat selepas ni, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuta'ama. Kalau sekiranya mak bapak kamu ni berusaha untuk memastikan kamu syirik kepada aku, kata Allah, yang mana kamu pun tidak ada ilmu tentangnya, jangan sama sekali kamu melakukan hal tersebut. Jangan kamu mentaati mereka berdua. Mak suruh buat syirik. Contoh, mak suruh buat syirik. Mak pukul, bapak pukul, dia tendang ke, dia tampak ke, tuan-tuan, secara manusiawinya salah. Memang Nabi tak ajak didik anak-anak dengan cara macam tu. Dia panggil hang bangku ayun ke, salah tindakan dia. Memang Islam larang hal-hal yang sebenarnya. Tapi adakah bererti kita kena lawan kan? Tepih tunggu dia balik? Lagilah, bilang. Tak boleh, haram tindakan-tindakan itu. Benda itu sebenarnya nak dibandingkan dengan perintah dia agar syirik. Perintah syirik itu lebih besar daripada dia tumbuk anak-anak. Dia belasah anak-anak. Perintah syirik itu lebih besar daripada hal itu. Nampak? Namun, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Walaupun dia perintah syirik, kamu jangan taat pada kesyirikan itu. Namun apa? Wasahihuma fi dunya ma'ruf. Tetap kamu kena musahabah. Kamu kena mendekatinya bersama-sama dengannya dalam urusan-urusan dunia dengan cara yang ma'ruf. Baik. Sebab itu Sa'd bin Malik dalam riwayat hadis dia kata, "Nazalat fihi ayat min al-Quran." Okey. Turun ayat Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, qala halafat ummu Sa'd, mak Sa'd bersumpah, alla tukallimahu abadan hatta yakfura bidini. Mak Sa'd ni dia sumpah, dia kata apa, aku takkan bercakap dengan kau selama-lamanya sehingga engkau kembali meninggalkan agamamu, agama Islam. Wala ta'kul wala tashrab, mak dia tak makan, mak dia tak minum. Qalat, mak dia berkata, za'amta anna Allah wassak bi walidayk wa ana ummuk wa ana amuruka bihadha. Engkau sendiri yang mengatakan bahawasanya Allah telah memerintah agar engkau wawassaynal insana bi walidayk. Mak dia baca ayat ni kadang ni, mak dia sebut maksud ayat ini kepada Sa'd. Tuhanmu yang kau sangka ni telah mengatakan kepada engkau, berwasiatkan kepada engkau supaya engkau mentaati kedua ibu bapa. Dan sekarang aku, dia kata, aku merupakan ibu wa ana ummuka, aku mak kamu, wa ana amuruka bihadha, aku perintah kau agar kau tinggalkan agama. Jemaah. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah, dia kata, qala, berkata Sa'd, makathat thalathan, tiga hari dia tak makan, tak cakap dengan Sa'd, dia tak makan, dia tak minum. Lepas hatta husya alaiha minal jahd, sampai pingsan. Sebab Sa'd kata, tak boleh, ini agama aku. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, faqama ibnul laha yuqalu lahu Umar, salah seorang anak dia menyedar tamu dengan dia, fasaqaha dan bagi dia minum. Faja'alat tad'u 'ala Sa'd. Menjadikan mak dia ni duduk sibuk sangat-sangat. Tanyalah dia. Maka Allah Subhanahu wa taala turun. Ha? Fa anzal Allah 'azza fil Quran hadhihi al-ayah. Allah perintah turun ayat. Tetap suruh buat ihsan juga. Tapi seterusnya apa? Wa in jahadaka 'ala an tushrika bi ma laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma. Kalau lepas subuh kamu buat benda syirik kepada aku, yang ke mana kamu tidak ada ilmu tentangnya, jangan taati mereka. Wasahibhuma fi dunya ma'ruf. Dan akan tetapi adalah kamu berurusan dengan mereka di atas muka bumi ini dengan cara yang baik. Nanya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, benda urusan yang berkaitan dengan ibu dan bapa merupakan urusan yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Dia anak, ha? Batu, sebab tu jadi isteri dia kena memahami peranan dan tanggungjawab suaminya kepada ibu bapa. Dugaan besar bagi para isteri, dugaan besar bagi para isteri. Dia dah faham, kata dia pun, orang nak tengoklah mak cik tu, pak cik tu. Sebenarnya si suami ini peranan dan tanggungjawab dia adalah pada ibu bapa. Hak yang sebelah isteri bukan dia terputus hubungan. Hubungan tu silah tu kita kena teruskan. Tetapi keutamaan, prioriti bagi si suami itu adalah mak bapak dia. Ha, yang ni isteri-isteri dia kena faham hal yang seperti ini. Kadang-kadang dia pun agak sensitif. Dia kata cara dia cana mak hang dan pak hang lah. Mak aku buat apa tahu lah. Ni suami pun dia kena bijaksana lah, jangan sampai pula mampu pipi nak jadi apa kat mak tu, ha? Mampu dia kan? Tak boleh lah tu. Dia ada juga yang jenis mangkuk yuk macam ni, dia kasap dia rasa dia. Tak boleh lah. Walaupun dia ada hak untuk perkara tersebut. Dia ada hak untuk tak bagi sendiri, dia ada hak, tapi dia telah menyelisih sifat-sifat kemanusiaan. Yang mana menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Nabi bagi hak kepada suami. Tapi pada masa yang sama Nabi perintah si suami juga bersikap ihsan pada isteri. Dan pada ahli keluarga isteri, pada mak bapak ada, sebab apa? Sebab mak si isteri antara hikmahnya maknanya ada tanggungjawab sikap ihsan juga pada ahli keluarga isteri. Antara hikmahnya apa? Mak mertua adalah mahram bagi suami. Mahram. Dia boleh menemaninya dalam safarnya, dalam musafirnya. Auratnya yang aurat ibu mertuanya yang aurat ringan. Aurat ringan seperti leher, seperti tangan apa semua ni. Dia boleh lihat. Bukan suruh pergi tengok, mai tengok dah aurat aku. Kita bukan begitu tu. Maknanya dia boleh tengok. Mahram dia. Maknanya bila kata ada mahram, ada hubungan, bila ada hubungan, ada beberapa tanggungjawab. Cuma isteri kena faham, tanggungjawab utama adalah mak bapa saya. Isteri juga merupakan anak. Tuan-tuan, ha? Jadi dia kadang-kadang benda ni dia mengkeli lelaki bini pasal mak mertua dan pak mertua. Ha, dia pun bakal mengkeli. Bukan ada waktu kilah lah tu. Kemudian, terbalik-balik pada teks kita. Mana tadi ni? Okey. وَلَا يُعْطِي أُمَّهُ مِنْ حُسْنِ مُصَاحَبَتِي شَيْئًا وَإِنْ أَعْطَاهَا الْفَضْلَةِ وَالْقَلِيمِ. Dia tak bagi kepada mak dia tu. Dia tak bagi, dia tak berurusan dengan mak dia tu secara rapat. Sebagai seorang sahabat. Sikit pun dia tak bagi. Walaupun sekiranya dia bagi, kalau dia bagi pun, dia bagi hak bekat-bekat yang sikit, yang hujung tu. Maknanya dia tak ada betul-betul. Rapat dengan ibu dan bapa. Ahakala yakunu radul jamil wal ihsan wa mujazatul muhsinin. Adakah ini yang dinamakan sebagai satu respon ataupun pembalasan balik yang elok, yang baik, ha? Dan satu anugerah yang baik? Ni ke? Soalan ini. Liha wa lihada. Oleh kerana itu dia kata, kana min a'zabil ithim. Sesungguhnya dosa yang paling besar, wa asyaddal lu'um al'uquq bil ummi, dan pembalasan yang paling besar adalah penderhakaan kepada ibu. كيف يعق الإنسان أمه وهي خير من قدم له معروفا وإحسانا وإكراما؟ Bagaimana mungkin manusia itu dia aq, yakni dia menderhakai ibunya, sedangkan dia ibunya itu merupakan orang yang bertanggungjawab melaksanakan kebaikan-kebaikan dan bersikap ihsan dan memuliakan dia semasa dia kecil dan dalam proses membesarkan dia. Mana mungkin hal yang seperti itu berlaku? Kemudian buka surat 26 الفائدة الحادية والعشرون فائدة جمع كدوسة إنما تلقاه الأم في الحمل والوضع من مشقة وتعب أمر لا يلحق الإبن جزاءه مهما بذل من البر والجهد. Sesungguhnya apa yang dihadapi oleh ibu ketika mana dia mengandung dan dia bersalin adalah perkara-perkara masyakah, perkara yang susah dan yang memendakkan, meletihkan. Yang mana perkara ini sama sekali anak-anak dia takkan rasa. Dia takkan mampu untuk membalasnya. Walaupun dia telah berusaha memberikan ketaatan dan bersungguh-sungguh menjaga mu'adha, tak mampu untuk membalaskan hal tersebut. Kemudian al-fa'idatu al-thaniyatu wal-ishrun, faedah yang ke-22, inna qarna haqqil walidain bihaqqillah. Sesungguhnya apabila dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala hubungkan antara ketaatan kepada Allah dengan ketaatan kepada kedua ibu bapa, menunjukkan apa? Dalilun ala azimi makanati haqqihima, menunjukkan besarnya kedudukan menunaikan hak-hak kedua ibu bapa. Kalau tak Allah tak letak selepas mentaati Allah, jangan syirik, lepas tu terus kepada ibu bapa. Saudara muslim, selepas Allah adalah ibu bapa. Bila kata Allah Subhanahu wa taala ni, maknanya menerima syariat, yang menerima agamanya, tentunya menerima Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu tak ada khilaflah. Bila sebut perintah tentang Allah Subhanahu wa taala ini merangkumi ketaatan kepada Rasul. Nampak? Mana faham dah tu lah. Tapi kata siapa kat Nabi tak sebut kat sini? Ni Quran ni Allah apa? Turunkan Nabi, siapa yang baca ayat ni kepada para sahabat? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian dia kata, dia tadi di sini, wa annahu awjaba al-huquq ba'da haqqillah. Sesungguhnya ia merupakan tanggungjawab yang wajib ditunaikan selepas kita menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha kathirun fil Quran. Dan ini banyak dalam Al-Quran. Qarana yaqinu subhanahu baina haqqihi azza wa jal wa baina haqqil walidain, yang mana Allah Subhanahu wa taala hubungkan hak-hak Allah dan kemudian susulannya adalah hak-hak kedua ibu bapa. Banyak dalam Quran ayat-ayat yang seperti ini. Contohnya bab surah Al-Isra, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah telah putuskan tidak ada, tak boleh kamu sembah Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wabil walidaini ihsan, dan bagi kedua ibu bapa itu kamu kena bersikap dengan sikap yang ihsan. Ini di antara contoh-contoh. Kemudian dia kata al-fa'idatu al-thalithatu wal-ishrun, faedah yang ke-23, inna syukra, sesungguhnya syukur lil walidain, kepada kedua ibu bapa itu bagaimana berlakunya? Yakunu bil hubbi lahuma, berlaku dengan cara kita mengasihi keduanya. Wad-du'a lahuma, doa pada kedua ibu bapa kita. Walbir, berlaku baik kepadanya, menjaga kebajikannya. Wassilah, dan sentiasa berhubung dengannya. Wal ihsan, dan bersikap ihsan kepada kedua ibu bapa kita. So ini muhasabah kepada muslim, berhubung dengan mak bapa. Kadang-kadang kita sibuk dengan pelbagai urusan, kita tidak berhubung dengan ibu dan bapa kita. Apakah di dalam masa sehari bertanyakan kesihatan mereka, bertanyakan keadaan mereka. Jadi ini hasabah untuk kita. Semak balik hal tersebut. Kemudian wal fa'idatu ar-rabi'atu wal 20, faedah yang ke-24, khuturatu 'uquqil walidain, besarnya bahaya-bahayanya pendarakaan kepada kedua ibu bapa. Wa annahu min a'zamil idhn wa ashadd al-lu'um, dan sesungguhnya dia merupakan dosa yang paling besar dan dahsyat pembalasannya. Wa fi sahihain, dan dalam sahih Bukhari Muslim min hadits Abi Bakrah radhiyallahu an, dalam hadits Abu Bakrah radhiyallahu an qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala unabiukum bi akbaril kaba'ir thalathan, na'ta aku maklumkan kepada kamu dosa yang paling besar. Tiga kali Nabi tanya. Para sahabat berkata, qalu bala. Ya, silakan ya Rasulullah. Okay. Qala al-ishraku billah, syirik kepada Allah. Wa uququl walidain, dan menderhakai kedua ibu bapa. Lepas syirik, terus penderhakaan kepada kedua ibu bapa menunjukkan ia merupakan dosa yang sangat-sangat besar. Wa jalasa, kemudian Nabi duduk. Wa kana muttaki'an. Ha? Dia ada lagi beberapa lagi yang Nabi nyatakan. Dan Nabi muttaki, itikak, dia duduk dengan bersandarkan kepada siku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ala wa qawluzur. Qawluzur ni maknanya kata-kata yang tuduhan-tuduhan palsu. Qala famazala, muka surat 27. Famazala yukarriruha hatta qulna laytahu sakat. Nabi ulang perkataan qawluzur, tuduhan palsu ni banyak kali Nabi ulang. Hatta qulna, sehingga kami berkata, seandainya Nabi diam. Banyak kali Nabi sebut dan ulang kali Nabi sebut. Ya, tapi yang kita cerita tadi antara dosa-dosa besar adalah uquq al-walidain, menderhakai kedua ibu dan bapa. Al-fa'idatu al-khamisatu wal-'ishrun, faedah yang ke-25. Tariqatu at-ta'amul ma'al ab aw al-um in kana musyrikain. Ini kita dah baca tadi. Cara untuk kita berkomunikasi dengan bapa ataupun mak sekiranya mereka itu musyrik atau fasiqain ataupun fasik. Sebagaimana firman Allah dalam surah Luqman yang kita baca ni ayat yang ke-15, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Apabila bapa kamu ni usaha sungguh-sungguh meminta agar kamu syirik kepadaku dengan apa yang kamu tidak ada ilmu tentangnya, jangan sama sekali mentaati kedua. Okay. Akan tetapi bertemanlah dengan mereka, bersahabatlah dengan mereka di dunia ini dengan keadaan yang baik. Yang ini berurusan dengan mereka dengan keadaan yang baik. Fala yuta' al-ab, jangan kamu mentaati bapa. Jangan ditaati bapa. Wala tuta' al-um, jangan ditaati ibu. In talaba min waladihima an yushraka billah aw an yuf'al al-ma'siyah. Jangan ditaati bapa, jangan ditaati ibu sekiranya mereka misalnya sekiranya mereka meminta daripada anak-anak mereka untuk menyekutukan Allah ataupun melakukan kemaksiatan. Lakin fi al-waqt nafsi, tetapi pada masa yang sama, la budda minal musahabah bil ma'ruf, tetap kamu kena musahabah bil ma'ruf, berhubung berurusan dengan mereka dengan cara yang baik. Walaupun dia kata hang ni kufur kena kufur, koi cokoh tak boleh ni, minta maaf tak boleh, saya pegang yang rumah saya, saya kena tetap sama hormat yang bawa masuk Islam ni, kita kena bantu, kita kena guide dia. Kadang-kadang kita ni dia sensitif terlebih. Sebab dulu ada pernah orang seorang telefon saya. Suami dia meninggal. Dia bawa masuk Islam. Suami dia ni kata khabarnya, wallahu'alam, dia yang cerita kepada saya. Saya dengar dari satu pihak sajalah. Saya tak bermaksud nak menghukum siapa-siapa. Cuma dia cerita. Dia kata dia suami dia tak mengajar tentang agama. Okay. Dan dia, suami dia pun tak kisah pun, dia Quran pun dia baca. Kadang-kadang dia duduk baca Injil juga. Tapi dia terima Islam. Tapi bila suami dia mati, dia cerita kata ahli keluarga dia meragui keislamannya. Ahli keluarga dia, antara sebab dia, ahli keluarga dia kata dalam rumah dia ada kitab Injil. Betul, ada kitab Injil dalam rumah. Bukan berarti rumah tu kafir. Tentu ada rumah sekejap. Bukan berarti jangan menilai mudah seperti itu, tak boleh. Sekiranya benar apa yang dia cerita, ya Tuhan dan Rasulullah, cara keluarga dia berkomunikasi, dia kata dia tak diajak secara detail Al-Quran dan sebagainya. Dia baca kitab Injil. Jadi dia pun masih menghukum bahwasanya dia masih lagi beragama Islam. Sedangkan dia cakap, dia maklumkan orang secara zahir, kalau dia telefon kita, dia kata dia masih Islam. Kita zahir lah Islam. Kenapa kita nak kata dia bukan Islam? Cuma dia tak diajar. Dia tak dididik dengan situasi yang seperti itu. Dididik dengan suasana Al-Quran. Dia tak dididik. Jadi kita ni tanggungjawab nak kena komunikasi dengan dia. Mai tak puas, mai kau ajar. Mai abang ajar kita bagi kelas kan? Bukan kita mengambil langkah. Dia masih mengaku Islam. Kenapa kita nak kata dia bukan Islam? Yang kadang-kadang berlaku kepelikan, yang kata aku bukan Islam, aku dah keluar Islam, aku nak tak mau agama ni semua. Kita tak bagi dia keluar. Imam, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bila hang masuk Islam, masuk Islam boleh. Jadi hang masuk Islam, bila masuk akan ikut patuhi disiplin dan agama ini. Akan diambil tindakan bagi golongan yang murtad. Masih ada Islam. Bukan Muslim. Jadi, iyalah kita tak nafikan dalam situasi, dalam konteks negara kita ni. Kita tak boleh nak mengambil langkah secara bermudah-mudahan. Nak lepas orang murtad itu suka. Sebab apa? Dia ada banyak faktor dia. Dia ada banyak implikasi dia. Contoh nak keluar, okey, pergi mahkamah keluar. Dulu hukum Islam ketat. Sekarang ni pelaksanaan hukum tu dah tak ada. Dah tak ada, dah hukum hak tu tak dilaksanakan. Iaitu bagi orang yang murtad keluar daripada agama hukumnya. Bunuh. Lagi dilaksanakan ke? Dah, tak dilaksanakan. So tak ada sebarang hukum yang ketat untuk mengawal orang keluar daripada agama melainkan menggunakan sistem perundangan. Supaya orang ada rasa respect dan hormat kepada agama. Jadi sekarang ni sistem yang ada ni, takat tu yang kita ada, kita kena memanfaatkan semaksimum mungkin. Bukan kita nak simpan orang-orang yang murtad ni. Tak, tapi kita kena buat supaya ada rasa hormat kepada agama. Supaya orang lain pun nak buat fikir 3-4 kali. Susah dia. Tukar tarah dia, tukar IC dia, tukar ini. Lagi susah sikit. Bukan kita nak mengakui kata dia tu Islam. Sebenarnya bila dia main daftar, saman orang yang tak bagi dia keluar Islam, dia dah kafir dah. Bila dia keluar dari Islam lah. Sebab aku bukan Islam, aku bukan Islam. Aku memang tak mahu, aku tak mahu agama ni. Tentu kan? Hukum dia secara zahirnya, hukum dia kan? Okay. Tak ada hilang lah. Cuma prosedur dia kita bagi susah. Mana boleh bagi senang? Tak apalah. Bagilah. Tak boleh. Bagi masuk proses. Bagi masuk kurung dulu dalam penjara. Kurung berapa hari? 3-4 hari dulu. Seperti mana dibuat oleh Negeri Sembilan. Tapi dia tak panggil kurung penjara. Dia panggil apa dia? Proses istitab. Istitab ni minta agar dia bertaubat. Dulu zaman Umar, dia penjarakan. Dulu zaman Umar Al-Khattab, dia penjarakan. Suruh perintah bertaubat. Yang ni kita kena buat penjara kalau tak ada apa-apa peruntukan untuk dipenjarakan. Saya cadang kurung tu. Lagi, penjara bukanlah penjara lebih besar ni, penjara kurungan. Panggil orang, panggil ilmuwan Islam yang ada ni, panggil Zakir Naik, jemput mereka. Ataupun siapa-siapa yang pergi mengaji kat tempat dia. Ada orang kita pergi mengaji kat Cape Town sana. Tempat subhanallah, Ahmad Didat. Dia urus Zakir Naik. Ada. Pusat dari sana. Balik mereka, dia pun ni pergi berdiskusi. Minta supaya dia bertaubat, memperbetulkan. Jangan buat bagi senang. Sebab kita tak ada undang-undang untuk menakut-nakutkan orang keluar daripada Islam. Lama kelamaan orang pandang agama ni disenangi. Dan itu pemikiran yang sedang dibawa sekarang. Agama ni bebas. Pilihlah agama apa yang nak buat. Kita Islam mana boleh lembut. Agama kita, kita kena letakkan agama kita, agama yang terbaik, agama yang paling benar. Agama ni, agama yang tak benar di sisi kita, salah. Demikian juga orang yang beragama Kristian, dia berkata kami yang paling benar, agama dia salah. Mohong lah. Nak cakap kata agama agama semua-semua agama benar. Yang tu hanya cakap politik. Kalau semua agama benar, jangan orang yang orang nak masuk Islam. Itu sebab orang yang. Kalau semua agama tu benar, jangan orang yang orang nak murtad daripada Islam. Tidak. Orang yang beragama Hindu, dia pun dia takut kalau orang masuk Islam, anak ada masuk Islam, contohnya. Mana boleh anak masuk Islam? Pasal dia melihat bahawa sejak agama dia adalah agama yang paling benar. So, dia pun tak boleh nak kecil hati bila kita kata agama kita agama yang paling benar. Dan umat Islam jangan takut untuk kata agama yang paling benar adalah agama. Pelik kalau umat Islam, pelik. Kalau umat Islam, pilih agak orang, tak agama ni semua sama. Kita sama semua. Dia tak ada masalah, dia kata mereka pun benar, mereka pun nak pergi juga, kita pun nak, kita pun nak pergi juga. Ni apa ni? Tak boleh cakap begitu. The alignment dah tak betul. Tuan-tuan dan puan sekalian. Seterusnya, jadi kepada kedua ibu bapa seperti ini tak wajib taat. Namun berurusan dengan dia dengan urusannya, tetap kita kena jaga hal tersebut. Walaupun dia bukan Islam, kita dah masuk Islam, balik rumah jumpa dia, sayang dia, jaga dia. Bila kita ni tunjuk berlebih-lebihan ke? Oh tak boleh, ni tak boleh. Dia pula kali dia rasa masuk Islam anak aku dia jadi busukkan aku lagi. Sepatutnya kita kena menampakkan Islam itu lapang, ada keluasan, ada kemudahan. Balik-balik hari pertama, kuliah, keluar mak dia tengok tu anjing kena sebelah. Balik ditikam anjing rumah. Tak boleh, dia harap Allah, tak boleh, dia kena sabar apa semua ni. Terikam anjing mak dia. Boleh, itu sabar kan? InsyaAllah benda itu tak ada, tapi saya bagi contoh bila kita faham cara kita nak komunikasi. Balik-balik tiba-tiba berbalik tanah. Berbalik tanah. Orang dah bawa. Sama rumah. Mengamuk kawan. Sama Allah rumah. Kini kita kena bijaksana lah. Kalau kita rasa bimbang dan sebuah-buah sekarang nak berpegang teguh dengan mazhab Syafi'i contohnya. Dalam urusan apa ni anjing ni dan sebagainya. Pergi bayar kat masjid. Lah. Nak bayar apa? Ataupun solatlah dengan solat yang berlepik. Ambil tikar sejadah, bubuhlah saya tu. Dalam bilik kita, dia benda-benda tu dia kena ada keterbukaan supaya mak bapak yang bukan Islam ini dia melihat kewarasan Islam. Dan dia melihat dengan anaknya masuk Islam, hubungan anaknya dengannya masih seperti biasa. Bahkan lebih daripada tu. Sebab kita kena ingat, agama mengajar kita taat. Dia beza kan? Dengan nilai-nilai. Memang nilai-nilai manusiawi, fitrah manusia, dia akan sayang pada mak bapak. Okay? Fitrah, walaupun dia bukan Islam, dia akan sayang pada mak bapak. Fitrah. Tapi kita bukan saja fitrah. Kita dibimbing oleh agama. Jadi mak dia akan appreciate agama Islam. Agama ajak apa tu? Tunjuk ayat Quran kat dia. Bagi terjemahan kat dia tengok ni. Semua taat. Jaga bapak bagi elok. Tunjuk hadis-hadis dekat dia. Ini our prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ajak yang didik. Kena. Kita ada bicara benda tak boleh dulu ha. Itu yang claim benda bak makan, tukang payuk ni payuk asin tu. Boleh. Dia bagilah ada kaedah sikit cara. Memang kita kena educate dia apa yang kita boleh makan, apa yang kita tak boleh makan. Memang nak kena educate. Tapi tengoklah keutamaan. Kalau tu maduk marah lagi dengan kita, pasal tak cerita kat dia, tak habar dekat dia dan sebagainya, kena guna kreativiti masing-masing. Adapun dia tak ada SOP benda ni tau. Sebab mak bapak masing-masing ni berbeza-beza. Ada yang jenis cengeng, tahu-tahu masuk Islam terayang depan bukan. Ada yang jenis, tak masalah, okey, fine. Boleh, baik, tak boleh terima. Ada yang kecewa pada orang tak beritahu aku sikit. Habaklah. Jadi macam-macam. Jadi komunikasi itu dia berbeza-beza mengikut keadaan dan sesuatu. Allah. Seterusnya al-fa'idatu sabitu as-sabisatu wal 20. Faedah yang ke-26. Kamal syari'ati fi da'watiha ila hifdzil ma'ruf wa mura'atil jamil. Menunjukkan kesempurnaan agama ini, ha? Yang menyeru kepada menjaga kebaikan, ma'ruf kebaikan, dan juga pada masa yang sama, ha? Dia menyeru juga agama ini menyeru juga kepada fikiran yang baik, ketaatan yang baik, ini pemikiran yang baik. Wa hadha wadih, ini sangat jelas. Fama kaunil ab al musyrik, walaupun pada masa yang sama mak bapa musyrik bukan Islam, ataupun al awil musyrika, ataupun mak ada sendiri musyrik, yad'uwan ibnahuma ila syirk, menyeru anak dia kepada syirik. Fa inna Allah yaqul, Allah tetap berfirman, wa sahibuma fi dunya ma'rufa, kamu tetap kena berurusan dengan kedua bapa kamu dalam urusan dunia dengan urusan yang baik, tetap kena buat kebaikan kepada mereka berdua. Hadza idza kana al abawan musyrikain, ni perintah tetap kita kena buat baik dekat dia dalam keadaan dia di musyrik. Fa kaifa idza kana al abawan mu'minain, bagaimana pula dengan sekiranya ibu bapa ni mereka adalah orang-orang yang beriman. Kalau musyrik pun kena buat baik, berurusan dengan mereka dengan urusan yang baik, bagaimana pula dengan apatah lagi, hanya apatah lagi sekiranya mereka berdua adalah orang yang beriman. La ya'muran illa bil khair, mereka tak suruh mereka buat benda baik. Wala yad'uan, dan mereka tak minta illa ilal bir wal ihsan, kecuali kepada bir, ketaatan, dan juga sikap ihsan kepada mereka. Lebih utama untuk kita kalau musyrik pun kita kena taat, apatah lagi, apatah lagi yang tak pernah suruh kita buat maksiat, apatah lagi yang tak pernah suruh kita buat benda mungkar. Tapi kita terundar di tindak pesan, anak boleh tidak mentaati bapak dia kalau bapak suruh anak dia rokok. Dia kih ni banyak anggul orang lah, orang tu tak pergi balik, dia balik apa beli dahi 20 jumlah yang istimewa awak, pak dia bagi duit. Anak boleh tidak pak minta maaf pak, rokok haram pak, cik tak ada beli, pak duit tengah cik pak nak suruh beli apa yang lain pak, pak PTI lain ke, pak nak suruh beli apa lagi, pak nak suruh beli ni nasi kandak ke, tak apa pak cik boleh beli pak, mahal pada rokok cik dulu. Tawak lagi tu lah, dia akan tercetoh dia pula, tak abang kata pak tak beli pak, rokok tak beli, minta maaf pak. Jadi kita tengok orang yang puak ada banyak, ada pesan anak dia, puak boleh balik, boleh balik lagi. Puak canggih sikit, dia beli vape pula. Tak payah tuan-tuan dan puan-puan, anak berhak untuk tidak mentaati bapaknya dalam urusan tersebut. Gantikan, tak apa-apa, cek beli benda lain. Boleh beli. Ha? Wallahu'ala. Kemudian seterusnya, muka surat yang ke-28. Al-fa'idatu sabi'atu wal-ishrun, faedah yang ke-27. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, tak boleh mentaati makhluk dalam memaksiati pencipta, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak boleh taat. Bagaimana firman yang telah kita bacakan tadi, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bi 'ilm, fala tuti'huma wa sahibhuma fi dunya ma'rufa. Kalau sekiranya kedua ibu bapa kamu memerintah kamu, mengajak kamu supaya syirik kepada aku, yang mana kamu tidak ada ilmu tentangnya, maka jangan sama sekali kamu mentaati mereka berdua. Tak boleh taat dalam hal-hal yang bercanggah dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi beruruslah dengan mereka, berurusanlah dengan mereka di dunia dengan urusan-urusan yang lain. Al-fa'idatu tsaminatu wal 'ishrun, faedah yang ke-28. Inna ahla ad-dhalal wal batil qad takunu minhum mujahadatun wa badlun was wa badlu was'in واستفراغ للطاقة في نشر باطلهم والدعوة إلى ضلالهم وهذا واضح في قوله تعالى وإن جاهداك. Ini faedah menarik. Kata sesungguhnya golongan-golongan yang sesat dan golongan-golongan yang batil ada saja daripada kalangan mereka yang sentiasa berusaha bersungguh-sungguh. Berusaha bersungguh-sungguh. Okey? Dan juga واستفراغ. Istifraq ni badlu kamil. Dia orang kata apa, sepenuhnya berusaha dengan tahap yang maksimum secara keseluruhan. Okey, dia taqa dengan dengan energi dia kesemuan fi nashri batili, dalam menyebarkan kebatilan mereka dan menyeru manusia kepada kesesatan mereka. Dan ini jelas dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa in jahadak, sekiranya mereka berdua itu berusaha bersungguh-sungguh untuk memastikan kamu syirik kepada Allah. Walaupun ayat ini dalam konteks ibu bapa, tapi kita boleh tengok dari perspektif yang luas. Maknanya akan ada golongan-golongan yang batil, yang sesat. Dan memang ada pun, mereka sentiasa berusaha bersungguh-sungguh untuk menyebarkan ideologi dan fahaman mereka. Dia bersungguh-sungguh ni. Memang Allah Subhanahu wa ta'ala nyata, mereka bersungguh-sungguh. Okay? Sebab tu mereka akan memanipulasi menggunakan apa sahaja mekanisme yang mereka perolehi, platform yang mereka perolehi untuk menyebarkan ideologi dan fahaman-fahaman mereka. Ini golongan-golongan yang bawah. Dan kemudian wafil muqabil qad yakunu min ba'di alal haq kasdur wa futurun fi hadzal ba'. Dan berlawanan dengannya sebaliknya, dia kata ada saja daripada kalangan golongan-golongan yang membawa kebenaran tapi kasdun malah malah wa futurun putih asa fi hadzal ba', menyebabkan agama tak berkembang. Kena keluar, kena bercakap, kena memberikan penjelasan. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni orang nak cakap, ha? Saya tertarik ada berbual dengan beberapa orang sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat. Kadang-kadang kita duk rayuh. Apa ni masjid ni tak bagi masuklah, masjid ni bersekaklah dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau dulu dakwah, zaman dulu dakwah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, masjid itu adalah satu keutamaan. Tapi adakah Nabi mensasarkan masjid saja? Tak. Dakwah Nabi kan dimasuk kampung orang. Ada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan peperangan, dengan jihad. Sekiranya ada keperluan. Ada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam buat dengan hijrah. Ada dakwah Nabi buat dengan bina masjid. Ada dakwah Nabi buat dengan mempersaudarakan umat Islam. Ada dakwah Nabi buat melalui perniagaan. Banyak cara dakwah Nabi SAW. Itu dalam keadaan zaman komunikasi sangat minimal, terhad. Lalu komunikasi juga. Tadi ada kawan kita tanya, hah? Ada kawan kita tak main, dia tak main, dia tunggu-tunggu Rizal kita. Boleh di SMS saya, boleh tak FaceTime? Dia suka FaceTime, tak tengok boleh tak? Dah, tapi boleh buat tak? Boleh buat. Saya kata suruh mamu. Mamu boleh buat tak tadi? Maknanya, ada macam-macam peralatan dan kaedah-kaedah berkomunikasi yang ada. Janganlah kita bila tak boleh masuk masjid, Allah tak boleh dakwah, habis dah hancur dakwah aku balik tengok. Tak apa, kita ada banyak cara. Ada banyak galeri yang boleh kita manfaatkan. Banyak cara. Dakwah kat masjid tak boleh, ada kat surau tak boleh, kat surau, kat rumah tak boleh, kat rumah, dekat market tak boleh, kat market pergi tegur orang tengah jalan, pergi jumpa orang, pergi makan-makan kat kedai bawa 3-4-5 orang, tak boleh kat sini, pergi surau. Banyak benda dan komunikasi mudah, boleh rakam lah ni, boleh cakap pendek ya, WhatsApp video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai kan, baca satu ayat Quran, baca terjemahannya, sebarkan dalam WhatsApp group. Buatlah. Tu mampu pun boleh. Wasailal insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu, baca terjemahan dia tadi, hantar. Sebarkan dalam group. Masuk dalam Facebook, masuk dalam play. Jadi banyak cara guna, cuma kita kena lebih kreatif dan berlapang dada. Kalau tak, kita akan sentiasa tertekan. Tuan-tuan dan puan-puan, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bayangkan, Nabi lagi berat. Nabi terima wahyu, Allah perintah suruh sampaikan. Lepas tu nak sampaikan orang marah. Sedangkan tu KPI sebagai Nabi lah. KPI Nabi you. Kita bukan KPI kita. Maknanya tak adalah termaktub kata KPI kita, you kena, you wajib, apa semua. Kita pun nak kira nak beramai kita juga kan. Nabi di KPI Nabi, Allah tulis dalam Quran. di malah KPI ilmu dan waya ilmu dia kena sampaikan, dia wajib sampaikan waya ilmu. Tapi taklah seperti Nabi yang berat. Setidak-tidaknya di zaman kita, ustaz lain pun ada. Kadang-kadang ustaz ni kata, tak apa ustaz tu dah ajak lah, cukup lah, tak apa lah kot. Lihat, zaman Nabi, coba nak lihat. Dia seorang saja tak kena mengajar. Dia seorang saja orang nak tunggu penjelasan dia, maklumat daripada dia, teguran dia, nasihat dia. Dia seorang saja. Tiba-tiba pula orang alam pula. Ayang. Jadi, kreativiti dalam memanfaatkan platform-platform dakwah ni, dia kena lebih kreatif. Dan jangan mudah berputus asa dengan Tuhan dan Puasa. Guna apa-apa yang kita boleh manfaatkan untuk sebarkan dakwah, insya-Allah. Kemudian dia kata al-fa'idatu at-tas'atu wal-'ishrun. Jadi maknanya tadi ni orang yang ada ajaran sesat, dia bersungguh-sungguh sebar ajaran. Jadi sahabat kita beritahu tadi, pergi dakwah di kawasan orang asing, alhamdulillah dia ni dakwah. Asal dia pun bukan Islam. Kita pergi tempat dulu, tempat mereka, pergi dakwah mereka, fahamkan mereka dengan agama, alhamdulillah mereka masuk Islam satu kampung. Dan kemudian ajak mereka tentang sunnah-sunnah Nabi SAW yang basic. Tapi bila kita tidak ada kemampuan nak pergi ke sana, ada orang yang pergi lah. Pergi-pergi, lepas itu kita pergi pula. Dia dah sempang tadi dah. Dah ada yang masuk joget ke sana. Tuan-tuan dan puan-puan, siapa ada nak joget apa pun. Tapi mereka atas tu memanglah, mereka sebelum Islam mereka kalau orang asli ni tuan-tuan dan puan-puan, bukan semua, sebahagian kecil daripada kalangan mereka memang sebelum Islamnya mereka suka dengan majlis tari menari dan sebagainya. Jadi bila kita masuk Islam, orang kita duduk di tarbiyah apa semua ni tak payah, kita banyak mengaji Quran, kita belajar, kita ajak solat dan sebagainya. Itu ada pula orang yang pergi sambung balik An-Nawawi tadi, tapi dengan cara lain. Jadi yang ni pun satu hal kita pening. Jadi kita harap orang kita jangan berputus asa, dekati dan teruskan gerakan-gerakan dakwah ini, sebarkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepada manusia. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan sekalian, faedah yang ke-29, at-tafriq baina adami ta'ah wal uquq, bezakan antara tidak taat dengan derhaka. Ini statement yang kita kena bezakan. Fa ba'dun nas yakhlut fayaj'aluhuma sawa. Sebagai manusia dia pun dia jadikan dua benda ni sama. Tidak taat dengan derhaka tu sama. Jadi bila mak bapak dia suruh dia buat benda-benda yang tak elok, dia kata tak taat dia berdosa, buat apa? Tak boleh. Salah tidak taat dengan derhaka. Okey. Sebab tu Allah Subhanahu wa ta'ala sawa, yang betulnya anna bainahuma farqan. Sebenarnya yang lebih tepatnya antara tidak taat dan derhaka itu berbeza, ada beza. Allah berfirman fala tuti'huma. Allah kata dalam ayat tadi, jangan kamu mentaati kedua mereka. Allah tak kata walam yaqul fa'uqqahuma. Allah kata jangan taat. Allah tak kata maka derhakailah mereka disebabkan mereka menyeru kamu kepada syirik. Allah tak kata derhakai mereka. Tak, Allah kata jangan taat kerana mereka suruh kamu buat syirik. Tapi derhakailah, kita tak derhakai, kita still, kita masih lagi mendengar dan patuh dalam hal-hal yang ma'ruf dan baik. Okey. Kemudian al-fa'idatu thalathun, faedah yang ke-30, fadlus sahabah wa khiyaril ummah yukhadu dhalika min qawli ta'ala wattami' sabila man anaba ilaih. Dalam ayat Quran ini, dia kata di sini, kalau baca ayat yang ke-15, selepas dia kata Allah perintahkan supaya kita berurusan dengan ibu bapa kita dengan urusan yang baik, kemudian apa kata Allah? Wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalan-jalan orang yang rujuk kepadaku. Sama dia orang rujuk kepadaku. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, wattabi' sabila man anaba ilayya. ikut jalan-jalan orang yang merujuk kepada ulur. Nabi Allah baca ayat ini, Allah sampai turunkan ayat ini dan ayat ini atas lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut jalan orang-orang yang mengikuti ku, yang rujuk kepadaku. Sebab tu kata Syekh Abdul Razak seterusnya, wa idza, surat 29, wa idza nadharta fi hal as-sahabah, bila kamu tengok keadaan sahabat Nabi, wa khiyar al-ummah, dan umat yang terpilih ini. Okey, tak saya terjemahlah tadi. Kelebihan sahabat Nabi dan yang terpilih di kalangan umat ini diambil daripada firman Allah, wattabi' sabila man anaba ilayya, yakni ikutilah jalan orang-orang yang merujuk kepadaku. Jalan-jalan orang yang merujuk kepadaku, ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, bukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni Nabi, yakni bila kata orang-orang tu banyak ramai. Man anaba ilayya, semua Nabi dan juga para sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dan kalau buka muka surat 29, apabila kamu lihat keadaan sahabat ini dan umat yang terpilih ini, tajid, kamu akan mendapati anna halahum, sesungguhnya keadaan mereka, hiya halul munibina ilallah azza wa jal, adalah hal-hal keadaan orang-orang yang sentiasa kembali rujuk kepada Allah. Walihala tajid ba'dal mufassirin yaqul, kerana itu kamu mendapati sebagai ulama tafsir bila ditafsir ayat ni, wattabi' sabila man anaba ilayk, ikutlah jalan-jalan orang yang rujuk kepada aku. Dia kata apa? Ay Abu Bakr, iaitu Abu Bakar. Maknanya dia menetapkan bahawa ilaik kepada aku itu merujuk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul berarti rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala lah. Okey. Jadi kata antaranya Abu Bakar, wa ba'dhum yaqul, sebagian daripada mereka yaqul, berkata, wattabi' sabila man amal ana ba'id, ikutlah jalan orang-orang yang kembali rujuk kepada aku, iaitu as-sahabah, sahabat Nabi. Wa hadha kulluhu tafsirun lin-nass bi ba'di afradi aw bi afdali afradi. Dan yang seperti ini, semua tafsir-tafsir kepada nas ini merujuk kepada sama ada sebahagian daripada sahabat-sahabat Nabi secara individu ataupun bi afdal afradi, ataupun orang yang terbaik daripada kalangan mereka. Fahadha yadulluna ala fadli sahabah wa fadli khiyari ummah. Ini menunjukkan kebaikan dan kemuliaan para sahabat Nabi dan kemuliaan umat yang terpilih ini, yakni sahabat Nabi. Wa annahu yanbaghi alaina an na'rifa sabila haula al-akhyar al-amahid, dan menjadi satu kemestian untuk kita mengetahui jalan yang mereka lalui untuk kita contohi. Wa an nattabi' sabilahum, dan kita mengikuti jalan mereka. Wa an muhadhdhir ittiba'a ghayra sabilil mu'minin, dan hendaklah kita mencegah orang lain daripada mengikuti jalan selain jalan orang-orang yang beriman ini, dan ini sendiri jalan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Firman Allah dalam surah An-Nisa, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang menderhakai Allah, minta maaf, barang siapa menderhakai Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan dia mengikut jalan selain jalan orang-orang yang beriman, seperti orang beriman itu jalan sahabat Nabi. Tuan, ada tafsiran juga mengatakan al-ijma', ijma', jalan selain daripada jalan orang yang beriman. Okey, nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan kepada jalan yang dia nak dan jalan yang dia lalui, wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia dalam neraka, wa sa'at masira, ia seburuk-buruk tempat kembali. Surah An-Nisa ayat 115. Dan kemudian al-fa'idatu al-hadiyatu wa-thalathun, faedah yang ke-23. Ahammiyatul ikhtiyaril jalis, pentingnya kita pilih kawan. Penting ini kita pilih kawan. Tentu anda muslim. Falaisa lil mu'min an yajlisa ma'a man syaa. Tak boleh bagi orang beriman itu dia duduk sama siapa pun yang dia nak. Tak boleh. Wa kam qad yahsul min darar lil insan bisababil jalis. Berapa banyak telah berlaku mudarat ke atas manusia, keburukan ke atas manusia dengan sebab salah pilih teman. Orang yang nak duduk sekali ni salah. Fala abd, seorang hamba itu mutalibun bi an la yajlisa ma'a kulli ahad. Seorang hamba itu dia tak boleh ha, untuk duduk dengan siapa pun yang dia mahu. Tak boleh. Okey. Wa innama yujalis ahlal khair wal fadl wan nayl wa wal wal nubl. Sebaliknya kalau dia nak duduk pun, dia duduk dengan orang-orang yang baik, orang yang ada kemuliaan dan orang-orang yang cerdik. Dia kalau pilih dengan orang jahat, dia akan terkesan. Kalau tak, kalau dia tak buat jahat pun, dia akan dituduh buat jahat. Dia akan dicuk. Dia akan terkenal bau-bau sikit. Polimer kan tak semua. Maksud dia. Okey. Orang yang ada kemuliaan. Orang yang ada kemuliaan ni bukan orang berpangkat dan berjawatan. Orang yang baik, orang yang soleh. Dan juga, demikian juga dengan orang yang cerdik pandai. Lepas tu kita dengan anak kita, kita tengok kawan-kawan anak-anak kita ni, di sekolah, cek tu betul, mengaji pandai kita. Kalau anak-anak kita tu berada di tahap yang lemah, pastikan dia kawan dengan orang yang pandai. Kalau duduk dengan kawan orang yang macam dia juga, ia sama sekali tidak membantu, tak membantu untuk mengembangkan cara dia berfikir. Tahu. Duduk takat tu, kawan dia pun tak tertik, tanya kawan pun, aku tak tahu, aku tanya hal tak tahu. Tapi, wahada dia kata, aidan mustafat min qawlihi wattabi' sabila man anaba ilayya. Ini juga dapat dipetik daripada firman Allah muka surat 30 tu. Firman Allah Subhanahu wa taala, ikutlah jalan-jalan golongan yang mana mereka ini rujuk kembali kepada aku. Tuan-tuan dan muslimat, ini penting. Saya dah cerita dulu berkenaan dengan pilih sahabat. Pilih kaum. Kita kena ingat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ada yang juga Imam Bukhari dan sebagainya daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia pernah surah Arab. Jaa Arabi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah Arab. Bila kata Arabi ini ke Arab dan bila mai dekat Nabi. Tanya. Fasa'alahu, dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'a bila kiamat?" Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala Nabi, "Wa madza a'dadta laha?" Apa persiapan yang kau buat? Dan kau tanya pasal kiamat ni, hang buat persiapan apa? Itu Nabi tanya kepada dia sallallahu alaihi wasallam. Faqal, dia kata, la syai illa anni uhibbu Allah wa rasuluh. Aku tak ada apa persediaan pun, melainkan aku ni cintakan Allah dan cintakan Rasulullah. Itu persediaan aku. Apa kata Nabi kepada dia? Faqala Nabi, anta ma'a man ahbabta. Engkau bersama dengan orang yang engkau kasih. Nampak? Sebab tu kena pilih orang baik-baik untuk jadi kawan. Kalau kita tak pernah cukup amalan pun, persiapan tak pernah cukup pun, setidak-tidaknya bukan soal syafaat kata syafaat, tapi kita akan bersama-sama dengan orang yang baik. Ini kita pergi kawan nak mana? 8 hari tak mandi ke? Ha? Daripada geng-geng yang rambut pintai tu kan. Tapi daripada cara mandi dia pun. Rupa-rupanya saya tanya daripada spray tau. Tapi ada juga yang dia pintai-pintai tu, dia tak ada nak spray apa semua. Allah. Dia punya sini. Bukan kata puak-puak ni kata tak gabui semua tak. Tentu dalam masyarakat. Tapi kalau kita nak pilih teman dan nak pilih kawan, kita pilih yang boleh membawa kita akhirat bersama-sama dengan kita. Kita tak kata mereka ni, kita tak boleh menghukum orang mereka ni tak masuk juga, kata Allah Allah. Tapi secara zahirnya manusia boleh menilai siapa yang sesuai untuk dia jadikan teman dan siapa yang boleh membimbing dia, ha? Jadi orang Arab ni, Nabi tanya ada persediaan apa? Dia kata, aku tak ada apa persediaan. Jangan ingat kata dia ni tak bayang lah, tak apa, tak payah buat apa, kawan orang baik cukup. Salah pemikiran macam tu. Tapi maknanya kalau tak berapa nak cukup pun amalan, setidak-tidaknya kita ada orang yang kita kasihi, kita baik dengan dia, dia boleh memberikan nasihat dan teguran. Ini sebenarnya dia motivir untuk kita cari orang baik. Sebab bila duduk dengan orang baik, kebaikan dia itu kita rasai. Bukan aura, bukan duduk dekat, ah, asal lebih baik. Dah. Maknanya kita mencontohi dia, dia pergi salat, kita pun rasa, eh, segan, aku takkan tapi ikut ni, setidak-tidaknya dia membantu kita, memotivasikan kita, memuhasabahkan kita, sikap kita saja duduk maki habun orang dia, bila duduk dengan dia, dia diam, dia tak cakap, puang cakap, dia menyebabkan kita pun segar. Tengok dia datang malam baca Quran, kita di tepi dia, takkan kita nak menghimpun lagi. Kita pun akan terkesan. Dia berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala selepas daripada solatnya. Takkan kita terus nak lari nak melompat. Kita duduklah satu sebab dia kawan kita main stand. Sebenarnya macam ni. Dia study, dia rajin baca. Setidaknya walaupun kita malih duk main telefon tentang pemasrian, apa yang dia baca tu kita dengar, dapat dua tiga perkara juga sikit. Walaupun tak dapat semua. Maknanya akan ada kebaikan-kebaikan. Sebab tu kita semak kawan anak-anak, semak tu. Jangan bagi dia kawan yang suka. Tuan-tuan dan puan-puan. Wallahu'alam. Kemudian al-fa'idatu thaniyah wa-thalathun, fa'idah yang ke-32, fadlul inabati ila Allah wa makanatul munibin. Kelebihan kembali kepada Allah dan kedudukan golongan-golongan yang kembali kepada Allah. Wa hadha zahir min qawlihi ta'ala, ini jelas dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wattabi' sabila man anaba ilayk, ikulah jalan yang mana mereka ini kembali merujuk kepadaku. Faja'alallah sabila al-munibin sabilan tuttabi' wa tariqatan tuslak, Allah menjadikan golongan-golongan yang merujuk kepada Allah ini, jalan mereka itu diikuti dan jalan mereka itu dipilih. Itu kelebihan kedudukan orang-orang yang kembali, sentiasa kembali merujuk kepada Allah dan Rasul. Itu kelebihan. Kemudian wal inabatu ila Allah tatadamman arba'ata umur, kembali kepada Allah ini terangkum padanya empat perkara. Satu, mahabbatuhu, cintakan Allah. Wal khudu'u lahu, yang kedua, iaitu yang kedua, tunduk dan patuh kepadanya. Wal iqbal alai, terima segala sesuatu yang datang daripada perintahnya. Wal i'rad, wal i'rad amma siwa, dan berpaling daripada segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Itu maksud kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnul Qayyim, berkata Al-Imam Ibnul Qayyim, fala yustahaq ismal munib illa man ijtama'at fihi hadhihi al-arba'. Tidak ada tahu. Kata Imam Ibn Qayyim, tidak layak digunakan perkataan al-munib, yang ini kembali kepada Allah, melainkan golongan-golongan yang terhimpun padanya empat perkara tadi. Yang ini cintakan Allah, masuk kembali kepada Allah, cintakan Allah. Bukan tak cintakan Allah saja, dia kena khudur, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketundukannya, dia kena ada ketundukannya. Kemudian ketiga, al-iqbal, terima segala sesuatu yang Allah perintahkan, terima. Dan berpaling, al-i'rab amma siwa, berpaling daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala. Empat. Kata Ibnu Qayyim, maksud munibin, itu firman Allah di dalam surah Ar-Rum ayat 31. Kalau kita tengok surah Ar-Rum, munibina ilaihi wattaqu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Golongan-golongan yang kembali kepadanya, ini kepada Allah Subhanahu wa taala, wattaqu, dan bertakwa kepadanya, wa aqimus shalah, dan melaksanakan salat. Bertakwa kepadanya, melaksanakan salat, wa la takunu minal musyrikin, dan jangan sama sekali tergolong di kalangan golongan-golongan yang musyrik. Nah, ciri-ciri orang yang kembali kepada Allah itu hendaklah dia melaksanakan amal kebaikan. Keras. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seterusnya dia kata lagi, wa tafsirus salaf li hadhihi al-lafdhah yaduru ala dhalik. Tafsiran salaf ke atas perkataan al-munibin, al-munib, iaitu orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ini, merujuk daripada ataupun berkisah ataupun berkita sekeliling terjemahan-terjemahan yang telah disebutkan tadi, empat kawal itu. Sebab al-munib, dia akan merujuk pada empat kawal itu. Kemudian al-fa'idatu thalithatu wa thalathun, fa'idah yang ke-33, inna a'mal al-ibad kullaha muhsatun alaihim yajidunaha hadiratun yawm al-qiyamah. Sesungguhnya amalan semua hamba ini semua akan dihitung, dan kamu akan mendapatinya, hamba akan mendapatinya hadir di hari kiamat kelak. Buktinya apa? Firman Allah di dalam surah Luqman ini ayat yang ke-15, selepas Allah cakap kenaan kamu kena ikut jalan golongan-golongan yang kembali kepadaku, kemudian apa? Summa ilayya marji'ukum, kemudian kepadaku lah tempat mereka kembali. Fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Aku akan cerita balik kat mereka apa yang telah mereka amalkan, apa yang telah mereka lakukan. Maknanya semua amalan ini akan kembali dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir kelak. Kemudian al-fa'idah, fa'idah ar-rabi'atu wa thalathun, fa'idah 34. Inna syirka la burhana alaihi. Pasal 30 tu bawah tadi lah. Sesungguhnya syirik itu merupakan perkara yang dia tidak ada sebarang bukti. Tidak ada bukti. Bukan pasal 31 kita akan faham. Dan sebelum tu tuan-tuan dan puan-puan, kita kena ingat bila sebut tentang akhirat ni, amalan akan dibentangkan di akhirat kelak. Hadis yang cukup masyhur dan sering kali kita dengar, hadis dari Tirmizi, la tazul qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'al 'an 'umrihi fima afna wa 'an 'amalihi wa 'an 'ilmihi fima fa'al wa 'an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu wa 'an berlagi jismihi fima abna. Maksudnya kaki hamba-hamba itu dia tidak akan bergenjak di akhirat kelak, tak akan bergerak, tak akan berganjak di akhirat kelak, melainkan setelah ditanya kepadanya beberapa perkara. Yang disebut adalah yang pertama sekali ditanya tentang umurnya, usianya, dia habiskan untuk apa. Ditanya tentang amalan ilmunya, dia buat apa dengan ilmunya. Ditanya tentang harta benda dia, daripada mana dia ambil dapat dan kepada saluran mana dia infakkan. Okay? Dan ditanya tentang tubuh badannya, dengan apa dia buat apa pada tubuh badannya. Semuanya akan dipersoalkan. Jadi jelas di dalam ayat ni amalan kita semua akan dibentangkan berdasarkan soalan-soalan yang diajukan kepada tubuh badan kita. Kita cakap tipu, dia akan berjelaskan. Tak boleh tipu tentang muslim. Kemudian muka pusat 31. Syirik ni dia tak ada bukti, dia tak ada hujah tau. Bila kata syirik, benda syirik ni dia tak ada hujah. Yang rasional, tak ada langsung. Bila orang buat syirik, tak rasional. Tuan-tuan, dia kata apa? Wala hujjata li ahlihi alaih. Tak ada hujah pun untuk orang pelaku-pelaku syirik ni nak berhujah dan berpegang dengannya untuk dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada hujah. Dia kata apa sini? Wa hadha ma'khudhun min qawlihi. Dan ini dipetik daripada firman Allah Subhanahu wa taala, gitu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm. Dan apabila kedua ibu bapa kamu berusaha memerintah kamu agar kamu menyekutukan Allah sedang kamu tidak ada ilmu tentang ma laysa laka bihi ilm, kamu tak ada ilmu tentang, tak tahu. Maknanya asal fitrah manusia dia tak tahu tentang syirik. Itu asal manusia, fitrah. Okey? Dia kata wa hadha mithlu qawlihi tabaraka wa ta'ala, ini seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Mu'minun ayat 117, wa man yad'u ma'a Allahi ilahan akhar la burhana lahu bih. Sesiapa yang menyeru kepada bersama-sama dengan Allah Tuhan yang lain selainnya, tidak ada sebarang bukti bagi mereka atas perbuatan mereka. Sebab dia kata syirik itu ayyan kana naw'u, apapun jenis, wa ayyan kanat sifatu, apapun sifatnya, la burhana alaih, dia tak ada bukti. Hadhihi sifatun lazimatun li syirk fi kulli ahwalihi wa fi jami'i suwarihi. Inilah sifat yang lazim bagi perbuatan syirik pada setiap keadaan dan pada setiap gambaran-gambarannya ataupun contoh-contoh. Dia macam ni dia terobos. Logik akan. Kita ambil berhala masa zaman Lata dengan Uzza sampai Arab dia. Logik apa dia persembah berhala tu? Lata dengan Uzza zaman Arab dah jadi. Dia kata dak, depa ni orang yang soleh, depa ni kita hanya jadikan dia perantara. Siapa kita nak jadikan perantara kalau kita ada direct connection? Logik. Tuan-tuan dan puan-puan, minta maaf saya bagi contoh. Katakanlah seorang sahabat kita, si Kamal kat contoh. Kamal yang betul tak ada kan? Dia pergi tu bagi contoh nama dia tak. So dia tengok balik. Katakanlah Kamal, dia ni ada hubungan baik dengan sultan ataupun mana raja pasti berdengung macam tu. Okay. Dia memang ada hubungan baik pun. Saya pun kebetulan ada hubungan baik juga. Baik biasa-biasa lah. Dia nak jumpa dengan raja pasti berdengung tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, dia perlu tak melalui dia? Derek lah, dah dia kenal dah. Dah dia kenal dah, Derek tu lagi. Berapa nak guna saya? Berapa nak pakai saya? Orang meniaga, tuan-tuan dan puan-puan, dia ada kontak direct dengan kelah untuk ambil barang. Buat apa dia pergi suruh market, dia sepuluh beli. Dia direct dengan kilang. Nampak? Kita pun tak suka guna kabel sebenarnya kalau kita ada direct connection. Tidak? So, logiknya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita ada direct connection. Melalui apa? Komunikasi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak boleh melihatnya. Kita tidak nampak dia. Komunikasinya kita dengan Allah bukan melalui telefon, tak boleh. Komunikasinya kita dengan Allah bukan melalui internet, tak boleh. Melalui ibadat, melalui doa. Minta. Beza apa komunikasi kita dengan manusia? Kita boleh melalui telefon, boleh melalui internet, boleh melalui ini, boleh melalui ini dan sebagainya. Jadi pelik kalau manusia dia tak guna direct access yang dia ada. Minta direct. Jadi dia pergi ke orang, suruh orang turun minta. Jadi tak kena. Sebab tu kadang-kadang untuk melunaskan ataupun untuk menunaikan hajat orang tertentu, fitrahnya manusia suka orang tu main direct jumpa dia. Kalau orang tu kena dia. Kalau dia kena orang tu. Betul tak kita? Kalau kita kena dia, kita kenal lah, saya kenal lah Kamal ke kata tu. Kamal minta tolong bapa ke? Kamal pergi dekat syekh apa ni, presiden kita. Kita ambil orang-orang yang riak. Dia presiden kita. Kamal punya presiden. Cakap kat ustaz. Saya kata lah, sekejap saya terima Kamal. Kamal, awak tak cakap kat aku dah. Apa pasal yang nak tanya kat dekat presiden? Cakaplah dah kat aku. Tidak. Tapi kalau saya tak kenal Kamal, mula sabar lah, kamu pergi jumpa presiden. Cakap asal kau usah, kita tak jumpa, tak kenal. Maknanya manusia, asasnya. Secara orang yang diminta bantuan daripadanya pun, dia lebih suka kalau orang yang dia kenal datang direct bertemu dengan dia. Betul tak? Fitrah. Tak ada alasan sebab tu syirik ni tak boleh terima di akal. Nak minta sesuatu, minta kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan alasan, dia tu tolong minta ke Allah. Pelik tak? Sebab tu kita tak boleh terima macam seperti dekat kubur, minta kepada orang kubur. Tuan Tuan, Tuan Syed, tolong kakak kami, pergi dah bantuan lagi, pegang tulisan dia, kucuk ke kubur. Padanya tidak ada apa-apa manfaat dan kebaikan. Ada seorang mahu ni, saya belum. Ya lah. Komen saya gini, marah. Tapi awak solat, benda tu pelik sangat. Cerita pasal selipar apa, pasal kasut Nabi ke? Sallallahu alaihi wasallam. Dia duk marah, orang duk kata marah, tengok pasal janggut Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita bukan ajak orang pijak hina janggut Nabi. Siapa ajak lah dulu? Tak seorang hina. Cumanya persoalan yang diajukan satu, nombor satu. Betul ke tu janggut Nabi? Dah ada sanak, ada sanak, ada semua sampai. Buat main sanak tu kita cek. Hadis tak boleh tipu. Hadis memang kalau benda tu bersanak, diriwayatkan sampai dia ada sanak, dia sampai kepada Nabi SAW. Sampai kepada para sahabat yang menyimpan janggut tersebut. Boleh sanak tu kita boleh semak. Semak mengikut metod ahli hadis tu. Betul ke tak? Maknanya benda tersebut masih lagi berada dalam status ragu. Ragu. Kalau benda itu ragu, buatlah benda yang tak ragu. Da'na yaribuka ila ma la yaribuk. tinggalkan benda-benda yang kamu ragu kepada benda-benda yang kamu tak ragu, yang kamu yakin dengannya. Yang kita yakin dengannya adalah ilmu yang Nabi tinggalkan, sunnah yang Nabi tinggalkan. Benda itu kita yakin secara pasti dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, bahkan tidak ada satu hadis pun Nabi kata, aku wasiatkan kepada kamu janggutku. Ya kan? Janggut tiga. Ada satu teks hadis. Tapi ilmu Nabi, sunnah Nabi, Nabi wasiat. Sebab itu kita pun orang sunnah. Orang yang mengajak pun kita jangan kata, oh boh, mengaut jangan Nabi kita. Apa guna? Jangan cakap minum. Kita cuma persoalkan satu perkara, basic. Benarkah itu janggut Nabi? Tahap mana keyakinan itu adalah janggut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tahap mana keyakinan? Dia cuci dia panjang elok. Ini bukan syarat dia nak kena cuci, orang simpan itu di tempat yang elok, berarti itu pasti janggut Nabi. Wallahualam. Syekh, setiap saya, jangan paksa saya. Syekh tidak pasti tentang. Dan tidak ada dalil-dalil yang menuntut untuk saya beriman itu janggut Nabi. Jadi saya tak pasti. Saya pun tak mahu nak hina, saya pun tak mahu nak kata betul, saya pun tak mahu nak kata tak betul, wallahualam. Cuma saya nak ajak orang supaya beriman, mempercayai apa yang dah pasti secara jelas. Mana saudara kasut tadi? Macam mana? Apa saudara? Kasut Nabi itu. Lama dulu dah. Kasut Nabi itu. Sampai ada baca Quran. Tak berhenti, bergidak-gidak pada. Kerana memuliakan hanya kasut Nabi. Masa baca Quran kat kasut Nabi? Apa relevansinya kita baca Quran untuk kasut? Saya nak tanya soalan simple. Nabi perlukah syafaat kita untuk dia masuk syurga? Nabi perlukah apa-apa hadiah daripada kita untuk dia masuk syurga? Nabi perlukah apa-apa sedekah untuk dia masuk syurga daripada kita? Nabi tidak memerlukan itu semua daripada kita. Harapan Nabi satu, dia harap umat dia melaksanakan apa yang dia tinggalkan. Itu harapan Nabi. Itu sudah harapan. Yang kita timbul kebimbangan, cerita-cerita yang berlebihan. Oh, kasut bila kasut ni kita nak kena ni, kita nak kena buat yang ni. Tuan-tuan, dah lama orang-orang cakap dah pasal ni, main pula baru keturunan Abu Bakar As-Siddiq lah. Tak apa, jangan ada gelap soalan. Entah tak apa-apa. Sekiranya betul, alhamdulillah, bagus. Tapi sebab itulah kita kata, keturunan-keturunan ni, make it clear. Benar. Keturunan dan salasilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mulia. Benar, Abu Bait kaum keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wajib kita cinta, wajib kita pertahankan hak-hak mereka, wajib kita memuliakan mereka. Tetapi bersyarat, syarat ni hamba tak baca. Kena baca lah syarat ni. Syarat apa? Selama mana mereka mentaati Allah dan Rasul. Sekiranya mereka tidak mentaati Allah dan Rasul, tiada kemuliaan bagi mereka. Bahkan Allah telah membuktikan lebih awal pertalian darah dengan Nabi, bapa saudara Nabi, direkodkan di dalam Al-Quran, cercaan dan celakalah dia dengan isteri Abu Lahab. Maknanya soal ketaatan kepada Allah dan Rasul, dia merentasi soal keturunan, dia melebihi soal keturunan. Keturunan dia akan jadi hina sekiranya orang tersebut dia tidak melaksanakan apa yang ditinggalkan oleh Allah dan Rasul. Jadi hang tak payah jangkuk main kat kami. Yang ni keturunan ni buat benda-benda yang pelik-pelik. Sorry. Kami akan muliakan dia. Saya akan kucuk dahinya sekiranya praktisnya menepati Al-Quran dan Sunnah yang ditinggalkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Tapi kalau hang duk main lagu lain, domain duk piduk apa ni? Dobi kucuk batu nisan, kucuk batu nisan. Yang tu macam mana? Jadi kita nak ikut dah. Buat main berduk nang itu tu. La ilaha illallah. Macam mana kita nak ada? Kita pun duk menunggu. Pokoklah kita kata, Nabi kata kat Abu Bakar, Abu Bakar, Nari ni boring kau kan. Kau Nabi dah lepak dengan orang pula. Kita pun tak pernah tengok benda tu dengan Nabi dan para sahabat. Lu nak ambil orang-orang Arab Quraisy dia menari tarian pedang apa semua tu dan sebagainya, nak guna hujah untuk nak buat benda-benda dan amalan-amalan yang seperti ini. Itu tarian pedang mereka, tarian pedang adat dan masyarakat mereka. Tetapi adakah daripada kalangan mereka, tuan-tuan? Sebab itu ada ulama bahaskan, ulama kontemporari lah mereka kata, ulama yang mengharuskan muzik seperti Ibnu Hazm al-Andalusi, dia antara yang mengharuskan muzik dulu. Kalau dia dengar muzik kita hari ni, dia apa nama satu haramkan. Dengan cara dia, dengan ini dia. Ulama-ulama yang hapuskan muzik pun, Dr. Yusuf Al-Qardawi ke dan Wahbah Zuhaili ke dan sebagainya, mereka meletakkan garis panduan dan disiplin. Adakah kita mematuhi disiplin-disiplin tersebut? Melalaikan, dia tak boleh ni. Menenangkan. Kita mengambil contoh muzik ni, tujuannya nak tenang. Muzik kitaro tenang. Sepatutnya kita sudah salah memilih keutamaan, prioriti. Prioriti kita adalah memilih Al-Quran untuk menenangkan kita. Itu salah lah tu. Dia masalahnya, dia nak tengok anu, lembu-lembu apa ni? Lembu wahyu ke apa kan? Dia buat bagi dengar muzik kan? Lembu apa kan? Ada lah lembu yang buat bagi dengar muzik kan? Ayam. Daging mahal kan? Ayam. Kita pun nak jadi sama lembu. Dengar muzik, kita bagi kemau. Jadi bulat sama lembu. Ambil kononnya nak tenang. Tenang ketenangan dengan Al-Quran. Saya bukan nak bahas hukum muzik. Kita tak tahu benda tu ada pertembungan, perselisihan di kalangan ulama kontemporari dan ulama-ulama terdahulu juga berselisih tentang ini. Cuma bagi yang nak mengharuskan, adakah kalian mematuhi disiplin yang ulama-ulama ni gariskan? Dia ambil hak tak boleh. Okey, boleh. Okey. Oh, jom. Itu masalahnya. Jadi ini tuan-tuan dan puan-puan, kita dah lari tajuk-tajuk ni. Balik-balik pada tajuk kita ni. Bukan macam mana kita nak fikir, nak cakap soal tadi, soal logik. Hak rasa kasut tadi, logik apa-apa. Tak apalah kata kalau betul-betul ini adalah capal Nabi, kasut Nabi SAW. Simpan. Ada kita nak fikir nak tawar, semua. Kalau dia boleh kata kat kita, apa ni hampa nak kuwajak ni, kasut Nabi, janggut Nabi apa semua ni. Maknanya mereka sebenarnya telah mengatakan Umar Al-Khattab orang paling awal pun ajak ke atas Nabi SAW. Masih apa? Masih Umar, dia boleh tebang pokok hak Nabi duduk bertuhu di bawah. Tak boleh ni, pokok ni kau tebang. Cuba kita try tengok kalau ada pokok di pedakwa, pokok belakang pusat racun ke, pokok belakang USM ke, pokok belakang apa ke, ini dah ada, telah didapati kesannya ada 1,500 tahun, 400 tahun lebih. Kesan tapak kaki. Dia dah mula buat cerita tu. Discovery Channel. Bapak bertanya kan, ada kesan tapak kaki. Seolah-olah tapak kaki ini bukan tapak kaki orang Melayu. Sagi dia main lah. Cerita kata Nabi pernah lalu kot sini, singgah sat. Itu Nabi Adam lalu bunuh cerai. Hak ni main cerita pula, Nabi main kot pulau. Ada macam ukuran tapak kaki siapa ada yang ajar dia bicara. Umar memang dia tahu, memang dia pasti 100% pokok ni lah Nabi bertelur di bawahnya. Dia buat apa? Dia pergi buat kepung kau, nak buat museum macam tu? Tak, no. Tebak. Tak siapa? Dia bimbang, dia bukan hukum orang syirik. Tak, itu kita jangan salah faham. Umar bukan kata tinggal pokok dia jadi syirik, tak. Dia bimbang manusia, dia akan berlebih-lebihan. Pi sapu pokok tu, pi duduk kat pokok tu dan sebagainya. Dia bimbang berlaku syirik. Sebab tu kita kena. Sebab tu orang duk kata, saya nak cakap sikit lah benda ni. Tak ada masa ni sikit ni. Sebab kita pun tak banyak nak ambil lah. Orang duk kata kat Saudi tak jaga bahan sejarah. Saudi dia buang lah makam Nabi, dia apa ni, tempat kelahiran Nabi dia tak jaga. Dia buat jamban atas tu dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, satu nak susah di Saudi ni, di Mekah, Madinah ni, nak jaga kebersihan pun bayar. Bukan senang. Orang baling-baling pun suka, ada yang jenis main dalam negara tertentu, mereka duduk, bangkit, tinggal. Itu kena faham lah, tak boleh disebut tinggal apa. Duduk, bangkit, tinggal. Dia tinggal bertumpuk itu, tinggal bertumpuk. Hak yang jenis tu pun ada, hak yang jenis prik ni, jenis makan serik. Sila kata cukup klik-klik sana, klik sana, merah sana, merah kini, merah sana, merah sini. Haji ni cukup ada, ada yang sini buat kencing, kencing. Tak kira penjuru. Jumpa penjuru kencing, jumpa penjuru kencing. Lepas tu ada yang sini ni, tengok-tengok ni, duduk ni. Duduk sapu tiang. Oh, kita dah ingat tayang tu, tayang berapa lebih 8 kali lah. Tayang pun sekali nak sangka baik, sekali dua boleh. Pindah tiang ke tiang. Tak tahu dia boleh cakap apa di kampung dia. Aku tiang masih diharam tu, aku sapu tu. Ada yang ni, sambil tolah ni kita tengok dia letak kaki dia tau. Kaki dia letak kain. Kita ingat kain buruk ke apa, dia lak apa apa. Habis-habis tolah tu dia pegang kain tu. Semua ada macam gini. Tu nak kawai tu pun dia tak boleh kawai. Lepas tu dalam keadaan ramai-ramai ni tu, tu ada puan sekalian pergi buka tempat ni. Inilah tempat kelahiran kau. Inilah tempat ini Nabi kau. Ini tempat ini Nabi kau. Ini tempat Nabi pernah duduk kat tiang ni kau. Ini tempat Nabi pernah duduk. Allah. Tuan-tuan. Jabar Rahmah. Tengok Jabar Rahmah. Musik kajar. Sedangkan tak ada satu statement pun daripada Nabi. Nabi duduk di bukit. Secara jelas. Nabi kata apa? Wukuf di mana? Wukuf di Arafah. Kemudian apa kata Nabi? Wa Arafah kulluha mawqif. Seluruh Arafah itu adalah tempat untuk berwukuf, untuk haji. Tapi orang ni bila dia tanam, Jabar Rahmah. Jabar Rahmah tempat Nabi, tempat Nabi buat tadi. Pakat kerabat, tuan-tuan pi haji, pi tengok. Jabar Rahmah tu. Yang orang kata Adam Hawa berjumpa atas tu lah. Bila bercinta atas tu, apa semua api nak tulis, nak nikah, cari suami atas tu, cari. Jumpa lah bangla ada tiga orang tu. Pergi tengok atas-atas Jabar Rahmah tu, pergi tengok. Penuh putih, tak boleh masuk putih tu. Pasal apa? Ada orang kepercayaan Nabi tu kat situ. Tu nak kaya macam mana? Ada hak jatuh, patah tangan, patah kaki, apa semua. Tu nak kaya manusia ni susah. Jadi tak dinafikan Saudi ni. Kalau kita Malaysia, kita boleh buat. Kepur sana, kepur sini, buat bangunan besar tinggi apa semua ni. Tapi Saudi ni nak jaga benda-benda dalam tu. Jadi menyusahkan dia pula. Nanti orang khabar. Kepercayaan. Masjid tujuh. Di Madinah. Masjid tujuh ni sebenarnya bukan ada masjid pun. Dia kemah para sahabat Nabi ketika mana peperangan Khandaq. Tapi dia ada kubu-kubu. Dia ada satu, dua, tiga, Ali, Abu Bakar dan sebagainya. Ada beberapa atas Abu Osman. Jadi apa dia buat? Padahal kubu ya. Kemah ya. Bukan kubu, kemah. Tapi dia buat, dia buat, dia, dia buat macam bangunan sikit. Jadi ini ada rajin masjid tujuh. Mayang dua rakaat. Di masjid dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Nak kawin macam mana? Hak yang syiah dia tahu hak tu Ali tu dia. No. Tu syiah apa? Jadi cara dia Saudi kata daripada orang buat lagu tu, aku roboh semua. Dia roboh semua. Dia tinggal, dia buat satu masjid besar buat tu. Haa, mayang-mayang. Dia nak jaga tu, dia nak jaga benda-benda ni, bukan bukan mudah nak jaga. Sebab manusia ni bila dia mai tahap dia melampau, dia berlebihan, dia buat benda-benda yang kita tak duga. Kaabah dulu hujan kan atas. Atas tu burung ada, atas banyak. Tai burung lah apa lah, macam atas tu. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi bila hujan ayak turun jatuh ke bancok mai. Bila turun ayak jatuh ke bancok mai tu, ada. Oh, ya. Tak ada ayat tu. Campur macam-macam. Ya ilah. Sedangkan Nabi ajak minyak zam-zam cukup lah. Tak payah pergi tanda ayat ini sama air. Sampai suruh pergi tanda itu. Jadi dia macam-macam fi'il manusia. Yang mana nanti dia akan pembesaran Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kalau Masjid Nabawi satu masa pembesaran dia nanti boleh muat 7 juta sekali semua. Boleh muat 7 juta pembesarannya. Sebab kata Imam Masjid Nabawi baru ni kena datang Malaysia. Saya tanya dia pembesaran, tentang pembesaran masjid. Dia beritahu kata masjid yang ada sekarang ni dia akan diperluaskan keliling dia 2 kilometer. Dia akan diperluaskan termasuk dengan jalan tadi 2 kilometer. Sekarang ni sebelah kiri kiblat, sebelah kiri kiblat dah naiklah seluas-luas tu. Jadi nak kawin 7 juta orang. Kawan tak kawan, kawan ni hamil sapu, kawan ni hamil jilat, kawan ni hamil tu ayam, sapu-sapu masuk dalam botol balik. Tuan-tuan jangan main. Dan, dan, kena tahu, ada yang keratkan Kaabah. Ya. Ni, duduk apa-apa ni Kaabah kan? Apa-apa ni Kaabah? Jangan kerat. Keratkan Kaabah tu. Dan lepas tu bawah. Tuan-tuan dah berbual sekalian. Buat ibu duit. Lepas tu balik jual kat orang pula. Ilah ilah ilah Allah. Apa ada pada kain Kaabah? Tidak ada apa-apa manfaat dan mudarat daripada kain Kaabah. Kalau Umar Al-Khattab dia berani tunding jari tunjuk ke hadir Rasulullah, dia kata innaka hajar, engkau batu, la tanfa' wa la tabur, engkau tak mendatangkan manfaat, engkau tak mendatangkan mudarat. Kalau aku tak tengok Rasul sallallahu alaihi wasallam kucuk engkau, nescaya aku takkan kucuk. Umar cakap, apa tahu kita yang Kaabah? Setidak-tidaknya Umar dia tengok Nabi kucuk Hajarul Aswad. So dia kucuk kerana Nabi kucuk, kita pun kucuk kerana Nabi kucuk. Sunnah ketika mana kita bertawak, bertawak dan juga setelah daripada tawak. Tapi ini dah berlebihan. Yang bukman masing-masing. Lepas tu ada pula itu ada sah. Tak tahu lebih mana. Kuda Nabi, keturunan Nabi. Tidak? Tidak kan? Kedua kuda keturunan Nabi. Betul yang boleh. Saya lagi saya nak bimbang. Kalkan yang kedua ada orang jual anak-anak kan? Bukan jual anak-anak. Quran yang dimakan oleh anak-anak. Ha? Mushaf ada berapa puluh juzuk lah. Dimakan oleh anak-anak. Jadi dia punya anak-anak kan dia buat apa? Sarang dia tu. Sarang tu dia proses jadi ayam. Campur mat jadi ayam. So ayam hasil Quran 20 juzuk lebih tu yang anak-anak makan. Tuan-tuan, mereka ni tak tahu cerita tau. Kata dulu ada anak-anak. Dulu ada anak-anak dulu. Zaman Nabi SAW. Dia makan apa? Surah perjanjian. Dia makan surah perjanjian. Di zaman Nabi SAW. Dia pun cari anak-anak keturunan tu. Nanti main perempuan ni lagi cerdik. Anak-anak keturunan Nabi telah ditemui. Di mana? Bayar kongsi. Kacau tu. Kali itu kita pening tu. Mainan ada sat lagi main yang sat lagi main yang sat lagi tu main anjing hak zaman asal bukan fi tu. Dijumpai. Oh, hak tu kita tak kata haram dah. Jadi biarkan main macam-macam. Tu tak boleh biar. Agama tak boleh biar. Agama ni kita kena kontrol agar dia tak jadi manusia berlebihan. Yang ada nas kita bukan nak hina siapa-siapa, nak hina kasut Nabi, nak hina jambut Nabi. Kalau Allah Alam, saya mengambil pendirian, saya tak tahu kesahihannya. Jadi saya ragu-ragu tentangnya. Ha? Saya minta kalau ada bukti, boleh membuktikan secara spesifik, periwayatannya. Kalau kata ada sanad, sanadnya bagi. Kita boleh buat kajian berasaskan metode ahli hadis dalam membuat penilaian terhadap riwayat. Wallahu a'lam. Kemudian kita langsung yang Al-Fa'idatul Khamisatu wa Salatun, faedah yang ke-35. Ahamiyatu ta'kid 'inda da'watin nas ila al-khair. Kepentingan untuk at-ta'kid, memastikan bila kita nak mendakwah manusia kepada kebaikan, wa nahyihim 'anish-shar birruju' ila Allah wa mujazatihi al-ibad 'ala ma qaddamu fi hadhihi al-hayah. Ahamiyat ta'kid, maknanya bila kita nak dakwah ni tuan-tuan dan puan-puan, kita nak ajak manusia ni kepada kebaikan, kita kena melakukan hal ini secara pasti, kena dengan penuh keyakinan. Dan ketika mana demikian juga kita, ketika mana kita melarang mereka daripada keburukan, dengan cara yang bagaimana kita nak pastikan benda ini? Dengan kembali merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan kembali merujuk kepada akibat-akibatnya. Sama ada akibat tu baik ke akibat tu buruk ke atas hamba, atas apa yang telah dia tunaikan, laksanakan dalam kehidupan. Fayam bagi ala du'a mura'ah hadal amr fi da'wah. Pendakwah dia mesti meraihkan hal ini dalam urusan dakwahnya. Maknanya bila kita kata dia nak kena pastikan, dia nak kata benda ni boleh, nak kena rujuk ke siapa? Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran dan Sunnah. Dia nak kata benda tak boleh, nak rujuk ke siapa? Al-Quran dan Sunnah. Yang ini dia berdakwah secara pasti, bukan dengan cara yang tak pasti. Betul ke tak? Salah ke tak? Dia tak pasti. Yang tu tak bagus untuk Muslim dalam gerakan dakwah. Wali ahamiyati ta'kid ala dhalik, dan perkara yang menunjukkan pentingnya kita buat secara pasti hal ini, takarrar fi qissati Luqman fi qawlihi ta'ala ilayya al-masir wa qawluhu ba'du ilayya marji'ukum. Pentingnya benda ni, dia kata diulang beberapa kali dalam kisah Luqman bila Allah kata apa, ilayya al-masir, kepada aku tempat kamu kembali. Kena yakin benda tu, kena bagi pasti Allah tu kita kembali dah sekali, maknanya kita nak kena balik rujuk kepada Allah apa yang dia nak, sebab lah kali kita akan kembali kepada dia. Kemudian ayat-ayat yang seterusnya dia kata apa, ilayya marji'ukum. Okey, ayat yang ke-15, thumma ilayya marji'ukum, kepada aku kamu semua akan kembali. Maka dia kata di sini, fahadha amrun yahtajun nas ila tadhkir bihi mararat wa karrat hatta yarsakha fi adhanihim qudumuhum ala Allah. Maknanya apa dia kata, ini merupakan perkara yang manusia perlu mengingatkan manusia-manusia yang lain berulang-ulang kali, sehingga tertanam dalam kepala dia, terukir dalam kepala dia, dalam minda dia, bahwasanya mereka semua ini akan berhadapan, dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa mujazatullahi tabaraka wa taala lahum 'ala al-a'mal. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan ke atas apa yang mereka lakukan. Allati qaddamuha fi hadhihi al-hayah, yang mana mereka lakukan di atas kehidupan mereka di atas muka bumi ini. Li yuhsinu al-istidad wa at-tahayyu' li yawmin ya'ad. Supaya orang ni dia ada persediaan, persiapan untuk berhadapan dengan hari akhir. Jadi kita kena sentiasa ingat dia. Tegur dia, habaq ini perintah Allah dan Rasul. Kita nasihat dia, bagi tahu ini perintah Allah dan Rasul. Kita suruh dia buat benda baik, kita bagi tahu ini daripada Allah dan Rasul. Sebab apa? Sebab kita akan kembali kepada yang lain. Dia saja yang berhak untuk menilai kita. Wallahu a'lam. Kemudian yang ke-32, al-faidatus, muka surat 32, al-faidatus salisatu wa thalathun, faedah yang ke-36, ihatatu ilmillahi azza wa jal wa ala jalla wa ala wa annahu la yakfa alaihi syai'un fil ardh wa la fis sama. Faedah yang ke-36 ini merujuk kepada keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ihatah ni maknanya dia melampaui segala-galanya, mencakupi segala-galanya ilmu Allah. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi daripadanya, di darat dan di bumi dan di langit. Sebab itu kata Allah seterusnya dalam ayat yang ke-17. Okey, kata apa? Minta maaf, ayat yang ke-16. Ya bunai innaha in takum mithqala habatin min khardal fatakun fi sahratin aw fi as-samawat aw fil ard ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Bahasanya, wahai anak, kamu boleh kata sesungguhnya kalau kamu beramal mendatangkan amalan yang mana timbangannya sebesar amalan kamu sebesar biji sawi, yang mana amalan kamu berada di dalam sokro, di dalam batu yang keras, ataupun amalan yang halus yang kecil sebesar biji sawi tadi ni berada di langit ataupun di bumi, ya tibih Allah, tetap dia akan datang menghadap Allah di akhirat. Tetap semua. Sesungguhnya innallaha latif, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha halus pengetahuannya, dan juga khabir, meliputi pengetahuannya itu segala sesuatu yang tersembunyi. Nanya apa yang kamu sedar? Ilmu Allah Subhanahu wa taala ini dia merangkumi segala-galanya. Sebab itu tuan-tuan dan muslimat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis, kata Nabi, hadis Ibnu Ahmad, "Law anna ahadakum ya'malu fi sahratin samma laysa laha babun wala kubwa la kharaja 'amaluhu lin-nas ka innam ka." Kalau sekiranya ada daripada kalangan kamu yang beramal di dalam sebuah batu yang keras, tak ada pintu, tak ada lubang, tak ada lubang, tetap amalan itu akan keluar menampakkannya pada manusia kelak. Bagaimanapun caranya, sebab Allah akan persembahkan semua. masa hisab amalan manusia akan dipersembahkan di hadapan manusia lain. Sebagaimana engkau tidak malu melakukan maksiat di hadapan Allah, demikian engkau akan dihadapkan kepada manusia. Kita dah baca dalam dua bulan lepas berkaitan dengan alam barzakh, bagaimana orang yang berzina, berzina yang mana zinanya dilakukan secara tersembunyi, namun di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala akan letak dia seperti atas rumah api. Rumah api kan tinggi tempat semua orang nampak tanda. Pasal apa? Sebab dulu hang sembunyi, hang tak malu buat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah zahirkan amalan kamu di hadapan orang. Sisaan kamu di hadapan Allah, Allah Subhanahu wa taala zahir. Oi, tuan-tuan dan muslimin. Ha? Jadi demikian pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat Allah dia mencakupi segala hal. Kemudian al-fa'idatu sabi'atu wa thalathun, faedah yang ke-37. Atharul iman bi asma'illah wa sifatihi fi salahil 'abd wa zaka'i a'malihi wa anna al-'abda kullama kana billah a'raf kana minhu akhwaf wa li'ibadatihi atlaq wa 'an ma'siyatihi ab'ad wa qad taqarrara tadhkir liluqman bi asma'illah wa sifatihi. Kesan beriman yang ke-37 ini tentang kesan beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kesan kepada apa? Salahul abd, kebaikan seorang hamba. Dan juga zakat a'mali, zakat ni maknanya an-nama, penambahan dan perkembangan amal perbuatannya. Maknanya dipertingkatkan amal perbuatan. Macam mana kita nak faham topik ini? Nama-nama dan sifat-sifat Allah, apa yang boleh membantu untuk kita pertingkatkan amal kita? Sepatutnya kita kena buat lagu tu. Dan kita kena faham setiap satu daripada nama-nama Allah. Contoh kita faham nama Allah Latif. Kata Al-Imam Ibnu Katsir bila dia memberikan tafsir Latif. Latif ni Allah, tidak ada sesuatu pun yang dapat tersembunyi daripada ilmu Allah. Dia tahu semua benda yang tersembunyi. Dia tahu semua. Jadi apa? Apa hubung kait dengan amalan-amal perbuatan kita bila Allah tahu? Kita tak berani buat benda-benda yang seperti mana kalau kita tahu bos kita tahu kita kita mengelak dalam kerja, kita duk main internet ketika mana bekerja, bila kita tahu kata bos kita tahu, kita akan berhati-hati. Sekarang ni Allah pasti mengetahui segala-galanya, bos kita belum tentu dia tahu semua, tapi Allah pasti mengetahui segala-galanya. So dia akan membantu untuk memperkemaskinikan amalan kita. Demikian kita faham sifat Allah Ar-Razzaq, Maha Pemberi Rezeki. Allah ni Maha Pemurah, Pemberi Rezeki. Awak aku tak boleh bantu kau saudara aku bagi sikit kan? Allah ni Maha Pengasih. Kita tahu Allah kasih ke kita. Apa yang kita buat untuk kita kembali kasih, buktikan kasih kita kepada Allah. So perhati semua nama-nama dan sifat Allah. Antara buku yang bagus untuk baca tuan-tuan dan puan, Syekh Abdul Razzaq pun ada buku tentang ulasan tentang nama-nama dan sifat Allah. Beli baca. Baca sangat baik untuk kita mempertingkatkan amal perbuatan kita hasil daripada kefahaman kita tentang nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah. Sangat membantu. Dia benda biasa, contoh mudah yang saya boleh bagi tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bila kita kenal sifat Allah, apa akan berlaku? Bila kita kenal sikap orang, apa akan berlaku? Bila kita jumpa dia, kalau kita kenal sifat dia baik, kita baca tentang dia, kita baca tulisan dia, kita tengok ceramah dia, kita jumpa dia, kita rasa hormat kepada dia, rasa haibah. Siapa hormat dia ni? InsyaAllah. Tapi bila kita tengok dia, ada nak maki orang, tak malam maki orang, kita jumpa dia, rasa kecil dia ni. Dia benda tu benda fitrah. Tapi tentang Allah sudah tentu nama-namanya cukup indah dan baik serta sempurna serta tepat. Sepatutnya bila kita baca dan kita faham, dia kena bagi ada impak dan kesan dalam jiwa kita untuk mempertingkatkan lagi amal perbuatan kita. Ha? Kemudian dia kata apa lagi di sini? Dia kata wa annal 'abd, dan sesungguhnya hamba itu setiap kali dia mengenal Allah Subhanahu wa taala akan bertambah ketakutannya. Dan ibadah dia, dia akan bertambah kuat melaksanakan ibadah dia. Dia akan kuat memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertambah. Dan maksiat dia akan lebih jauh dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Luqmanul Hakim ulang beberapa kali kalau kita lihat di dalam ayat ini. Ada menyebut beberapa kali tentang sifat Allah. Sifat Allah Subhanahu Wa Taala disebut awal ghaniyun hamid. Dia adalah nama-nama Allah dan dia adalah sifat-sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dia sebut lagi latifun khabir. Jadi kepentingan Luqman dia ulang benda tu banyak kali kepada anak dia. Moga-moga dia bagi kesan. Itu kehebatan dan kekuasaan Allah yang perlu lahir daripada kamu rasa takut dan akhirnya ibadat kamu dipertingkatkan dan maksiat kamu dijauhkan. Seterusnya al-fa'idatu ats-tsaminatu wa tsalatsun, faedah yang ke-38. Ahammiyatu tarbiyatil abna 'ala muraqabatillah. Pentingnya kita ajak anak ni sedapkan dia sebenarnya dipantau oleh Allah amal. Ini poin bagus, halus poin. Dia kata, fa idza qulta li ibnik, kalau kamu cakap kepada anak kamu, la taf'al kadza, fala taj'alhu yuraqibuka anta. Kalau kamu cakap kepada anak kamu, janganlah buat benda ni, janganlah buat benda ni. Kata Syekh Abdul Razak, jangan kamu jadikan kamu itu dilihat seolah-olah memantau dia. Janganlah begitu. Tak kena ajak lah begitu. Teguran Syekh Abdul Razak. Dia kata sepatutnya dia kata, wa innama wajjah muraqabatallah fi a'mali. Sebaliknya kamu kena ajak dia, kamu kena ajak dia, Allah pantau dia. Daripada kecil kita kena bina. Tuan-tuan, benda paling mudah ya. Anak kita takut musang. Bila abang anak kecil-kecil dia takut musang. Kadang-kadang jebol. Jebol pun tak nak tengok lagu mana pun. Tapi kita bagi anak kita takut. Jebol main. Takutlah Allah tu. Dia tak nak nampak betul tak? Hantu. Allah hantu takutlah. Bilik gelap takut hantu. Pernah nampak tak? Tak pernah nampak. Kalau kita boleh buat anak kita takut dengan benda-benda yang dia tak nak nampak. Tahyul, khurafat, benda-benda macam ni. Kenapa kita tak boleh buat anak kita berasa dia dipantau oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ini kita kena didik dia. Ah, pak tengok, pak cek dengan CCTV, pak dah tengok ada apa semua. Dia berasa dia dipantau oleh kita. Maka dia tak rasa apa yang dia buat itu tanggungjawab dia kepada Allah. Dia rasa dia tunaikan tanggungjawab itu atas keadaan kita. Memang Islam kita kena ajak paksa juga dulu mula-mula. Kita kena ajak, kita kena sebab. Tapi kita didik dia, bagi dia faham tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kemudian dia kata lagi di sini, faqul mathalan, katakanlah kepada dia, contohnya dia, ya bunai salli, wahai anakku salatlah, wabta'id 'anil haram, jauhlah diri kamu daripada benda-benda yang haram, li'anna Allah yarak, kerana Allah yang melihatmu. Wa yattali' alaik, Allah akan menyiasatmu, dia akan tengok semua benda. Wa la takhfa 'alaihi minka khafiyah, dan takkan dapat kamu sembunyikan sesuatu pun daripada Allah. Ajak dia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, wa innaka law taf'al ya bunai khata'an saghiran, wahai anakku sekiranya kamu buat wahai anakku sekiranya kamu buat kesalahan-kesalahan yang kecil, walau kana hadha al-khata', walaupun kesalahan kecil itu fi dakhil sakhrat as-samma, kesalahan kecil yang kamu buat itu berada dalam satu batu yang keras. Hak macam dalam hadis Nabi kita baca tadi, buat benda jahat dalam batu, batu itu keras, tak ada lubang, tak ada pintu masuk. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, au fi sama' ataupun di langit, au fi, bukan puasa 33, au fi a'maqil ard, ataupun dalam bumi, sayati bihillah yaumul qiyamah, Allah akan datangkan amalan itu di akhirat kelak. Fantabih ya bunay, ingatlah wahai anak, waraqibillah jalla wa ala, wama a'zamu naf'an wama a'zamu naf'a hadha fi tarbiyatil abna. Allah lah yang akan, Allah, waraqib Allah azza wa jalla, Allah yang akan memantau kamu wahai anak. Maka kamu kena dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ada dan sungguh besar manfaat ini dalam kita mentarbiah anak-anak kita dengan cara yang seperti ini. Bukan ajak dia takut kepada kita dan dia rasa dipantau oleh kita, tapi ajak dia kebertanggungjawaban dia. Dia dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Okay. Kemudian tuan-tuan dan muslimin, al-fa'idatu at-tasi'atu wa thalathun, al-fa'idah yang ke-39. Innal wazna yawmal qiyamah bimathaqil adh-dharr. Sesungguhnya timbangan di akhirat kelak, timbangan dapat mampu untuk menimbang walaupun sebesar zarah. Timbangan akhirat, cutra timbangan ini ada timbangan mampu timbang zarah. Ada tak? Ambil biji sawi satu. Okay, sebab dalam surah Zalzalah, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dia menggunakan perkataan zarah. Zarah ni sangat kecil, halus, tahap dahsyat. Nak kena pakai? Nak tahu apa tu? Mikroskop. Apa itu? Biji sawi dalam ayat ni, Luqmanul Hakim, dia pakai, dia nak ajak anak dia, dia pakai biji, contoh biji sawi. Sebab apa? Sebab budak ni dia nak tengok benda apa. Dia kadang-kadang, ini kaedah dalam kita nak mengajak dan mendidik. Kadang-kadang dia nak tengok benda tu yang boleh dia rasa dengan hawas pencendera. Jadi dia guna contoh permisalan seperti biji sawi. Ya bunai, innaha intaku mithqala habbatin min khaldal. Kalau kamu ni, dia kata, amalan kamu yang kamu buat ni walaupun sebesar biji sawi. Cuma kita ambil satu biji sawi, pergi timbang lah. Bergerak dah kita jauh. Tapi di akhirat kelak, amalan walaupun lebih kecil daripada biji sawi, walaupun sebesar zarah, ada timbangan pada ini. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Manusia tak mampu menimbang amalan sekecil itu. Tak mampu. Tapi Allah di akhirat kelak, timbangan yang adil, neraca yang paling adil, mampu menimbang segala-galanya. Sebab itu jangan mudah-mudah kita menghukum manusia. Kadang-kadang bila kita hukum manusia, seolah-olah tak ada kebaikan baginya. Langsung tak ada. Ya, kita mungkin tak setuju dengan beberapa pandangan-pandangan tokoh-tokoh ilmuwan kontemporari ke. Kita minta manusia menjauhkan diri daripadanya. Tapi jangan sama sekali menafikan padanya ada kebaikan. Jangan. Sebab ada benda yang tak mampu kita timbang. Maknanya benda zarah kita tak nampak, kita tak tahu. Mungkin dia dapat baik. Ya, kita pernah hukum. Pemikiran dia tak betul. Pemikiran dia khawarij. Kita tak setuju. Kata-katanya boleh membawa kepada keganasan, ekstremisme, radikal. Kita tak setuju. Pemberontakan, kita tak setuju. Tapi untuk mengatakan fulan, padanya tidak ada langsung kebaikan. Padanya semua. Jangan, hati-hati kita dengan perkataan-perkataan tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu dia kata, dia bawa firman Allah tadi, saya dah baca tadi surah Zalzalah. Ayat ke-7 hingga ke-8. وَهَذَا مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى. Ini permisalan yang dipetik daripada firman Allah, إِنَّهَا إِنْ تَقُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَلْدًا, dalam surah Luqman ayat yang ke-16 yang kita baca tadi. Ha? Wahai anakku, dia kata, sekiranya kau mendatangkan, melakukan amal sebesar biji sawi dalam batu ataupun dalam langit ataupun dalam bumi, tetap akan mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Allah akan tahu seterusnya. Jadi kita nak kena ingat. Kemudian al-fa'idatu al-arba'un, faedah yang ke-40. Innal madhalim la tadhi' wa in qallat wa kullu madhlamah sayukta biha yawm al-qiyamah hatta wa in kanat amran qalidan wa shay'an yasir. Wa li hadha qala ba'd al-mufassirin fi ma'na innaha in taku mithqala habatin min khardal, ya'ni al-madhlamah law kanat saghiratan jiddan ya'ti biha Allah azza wa jalla. Sesungguhnya kezaliman-kezaliman yang dilakukan ini sama sekali Allah Subhanahu wa taala tak terlepas pandang daripadanya walaupun sedikit. Dan setiap kezaliman ini, keburukan yang dilakukan, akan dihadapkan di akhirat kelak, akan dibentangkan, datang di akhirat kelak. Walaupun ianya merupakan sangat sedikit, sangat sedikit, wasi'an yasir, benda sangat-sangat simple. Sebab itu kata para ulama tafsir, bila Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan sesungguhnya walaupun pada memberikan tafsiran ayat yang ke-16 ni, sesungguhnya amalan-amalan keburukan itu jika kamu buat walaupun sebesar biji sawi, dia kata merujuk kepada al-mazlamah laukan saghiratan, kezaliman itu walaupun sedikit kecil sangat jiddan, ya'ti biha Allah Jalla wa Ala, tetap Allah Subhanahu Wa Taala akan tahu dan akan dibentangkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, tetap secara pasti. Al-fa'idatu al-hadiyatu wal-arba'un, faedah yang ke-41, al-iman, al-iman bismillah, beriman dengan dua nama Allah, al-latif wal-khabir, al-latif al-khabir. Jadi wahuma isman takarrara wuruduhuma, takarrara wuruduhuma, takawurudahuma mujtami'ain fi iddati ayati min al-Quran al-Karim. Kedua-dua nama ini berulang-ulang kali diwayatkan ataupun dinyatakan, didatangkan secara bersama-sama di dalam beberapa ayat-ayat dalam Al-Quran. Dan nama wasmul khabir, nama al-khabir ini yarji'u fi madlulihi ila al-'ilm bil umur al-khafiyyah allati hiya fi ghayat al-lutf was-sirr was-sirr. Okey, kita maksudnya di sini perkataan Al-Khabir, nama Allah Al-Khabir, dia merujuk kepada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala tentang perkara-perkara yang cukup halus dan tersembunyi. Dan dia cukup halus dan cukup kecil. Wa fi ghayatil khafa, dan tersembunyi. Wa fi wa min babi aula wa ahra ilmuhu bi dhawahir wal jaliyat. Dan kita faham daripada sifat Allah Maha mengetahui benda yang cukup tersembunyi, benda yang halus tersembunyi, maka lebih utama untuk Allah Subhanahu Wa Taala ada ilmu mengetahui tentang benda-benda yang zahir dan yang nyata. Mesti kalau benda yang halus tersembunyi menyentuh Allah tak, apatah lagi benda yang zahir dan nyata. Mesti. Kemudian wa amma ismul latif, adapun ismu al-latif, falahu ma'nayan, ada dua makna. Satu ahaduhuma, satu bima'na al-khabir, dia juga membawa makna al-khabir, yakni mengetahui segala sesuatu yang halus yang tersembunyi. Wa amma al-ma'na al-thani, adapun makna yang kedua, alladhi yusil ila ibadihi wa awliyaihi masalihahum bi lutfihi wa ihsanihi min turuqin la yashuruna biha. Latif ni maknanya, dia kata yakni yang sampai kepada hamba-hambanya dan para wali-wali, yakni yang beriman dan bertakwa kepada Allah, masalihahum bi lutfihi, yang mana dia sampai dalam keadaan dengan kelembutannya, dengan kebaikannya, dengan jalan, dengan cara yang tak diketahui oleh mereka-mereka yang beriman. Latif ni maknanya begitu halus Allah berikan nikmat tu. Bagi kita pun tak terasa, tiba-tiba dapat, tiba-tiba boleh, tiba-tiba okey, tiba-tiba sihat. Ini semua sebenarnya hasil sifat latif bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup halus anugerah-anugerah yang diberikan. Nah, ini dia punya keistimewaan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kemudian, dan demikian juga tuan-tuan, kalau teliti ini, apa kesesuaian Allah menggunakan sifat latif dan khabir bagi ayat ini yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia. Maknanya, dia cerita benda yang halus, amalan yang buruk, walaupun halus kecil, besar zarah ke, besar biji sawi ke, tetap Allah tahu. Walaupun dilaksanakan secara tersembunyi dalam batu, dalam langit, dalam bumi, balang, tetap Allah tahu. Maknanya ilmu Allah itu sifatnya latif. Dan demikian juga bila Allah nak orang kata Allah nak berikan pembalasan di atas muka bumi ini, Allah berikan dengan cara yang begitu halus. Seperti mana Allah mengetahui perkara itu dengan cara yang begitu halus. Faham? Okey. Baik. Demikian juga sifat al-khabir. Seterusnya faedah ats-tsaniyah wal arba'un, faedah yang ke-42. Okey, ini. ada pun persoalan ini. Okey. Makanatu salah wa ahamiyatu iqamatiha wa tansyi'atu sigar ala muhafadzi alaiha. Kedudukan salat, faedah yang ke-42. Kedudukan salat, kepentingan mendirikannya, dan kepentingan kita membentuk anak-anak ini supaya menjaga salat. Fasalatu min a'zamil wajibat wa ajalil fara'id allati iftaradaha Allah azza wa jalla ala ibadihi. Salat merupakan perkara wajib yang sebesar-besar perkara wajib sudah tentu setelah tauhid. Dan perkara-perkara fardu yang telah Allah Subhanahu wa taala fardukan ke atas hamba-hambanya. Fardu yang terbaik yang paling awal adalah salat. Wa hiya imaduddin, dan ia adalah tiang agama. Wa akad arkani ba'da syahadatain, dan memperkukuhkan rukunnya setelah syahadatain. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa hiya as-silatu bainal 'abdi wa rabbih, dan ia merupakan penghubung antara hamba dan Tuhannya. Wa hiya awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yawm al-qiyamah, dan ia merupakan perkara pertama yang akan dihisab kata seorang hamba itu di akhirat kelak. Fa in salahat salaha sa'iru 'amalihi, bila baiknya baiklah seluruh amalannya. Wa idza fasadat fasada sa'iru 'amalihi, bila dia rosak rosaklah seluruh amalannya. Sebab apa? Sebab kita kena ingat apa Allah kata di dalam Al-Quran, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mampu menghalang kamu, melarang kamu daripada melakukan perkara-perkara yang keji lagi mungkar. Maknanya kalau kita tak salat, kita terdedah kepada melakukan perkara-perkara yang keji dan kemudian wahiyal fariqatu surat apa? Ke 35. Dan ia merupakan pembeza di antara muslim dan juga kafir, bainal muslim wal kafir. Fa iqamatu wa iman, mendirikannya adalah iman. Wa idha'atuha kufur wa tughyan, meninggalkannya boleh membawa kepada kekufuran dan penderhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab hukum tinggal solat ni para ulama ada khilaf tentang hukum tinggal solat secara sengaja. Ada yang berpendapat bahwasanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-'ahdu alladhi bainana wa bainal kufri as-salah faman taraka faqad kafara. Perjanjian antara kami dengan orang kafir itu, perbezaan antara kami dengan orang kafir itu adalah salat. Barang siapa meninggalkannya, dia boleh kufur. Itu kata Nabi SAW. Jadi ada ulama yang mengambil secara nas zahir hadis tersebut, orang yang tinggal salat secara sengaja dia jatuh kafir. Tapi ada pula yang menetapkan, majoriti menetapkan bahawasanya meninggal salat dengan cara menafikan kewajipannya, itu yang kafir. Maknanya dia tark, dia meninggalkan dengan cara juhud ataupun jahil, dengan cara menafikan kewajiban salat, yang tu baru jatuh kafir. Adapun sekiranya dia tak menafikan kewajiban salat, dia malas, dosanya sangat besar tapi tak membawa dia kepada kafir, itu khilaf di kalangan ahli ilmu tentang fala din liman la salatah, tidak ada agama bagi yang tidak salat. Wala hadwa fil islam liman taraka salat, tak beruntung orang yang beragama Islam meninggalkan salat. Man hafaza alaiha kanat lahu nuran fi qalbihi wa wajhi wa qabrihi wa hashrihi, barang siapa yang menjaga salat baginya dia ada cahaya pada hatinya, pada wajahnya, pada kuburnya, pada hari dia dibangkitkan. Wa kanat lahu najatun yawm alqiyam, dan ini merupakan satu kejayaan besar di akhirat kelak. Wa husyira ma'alladhina an'ama Allahu 'alaihim, dan dia akan diutuskan bersama-sama dengan orang yang Allah berikan nikmat ke atas mereka. Siapa dia? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin, daripada kalangan para nabi, para orang yang benar, para syuhada, dan juga para orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itu sebaik-baik teman. Wa man lam yuhafiz 'alaiha, barang siapa yang tak menjaganya, lam yakun lahu nurun wala burhan wala najatun yawm al-qiyamah, maka sama sekali dia tidak akan mendapat cahaya, dan juga tidak akan mendapat petunjuk, dan tidak akan berjaya di akhirat kelak. Wa husyira ma'a fir'aun, dan dia akan diutuskan bersama dengan Fir'aun. Wa Haman wa Qarun wa Ubay ibn Khalaf wal 'Iyad billah. Ini dia sekarang beri contoh, maknanya akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang tidak baik. Macam tadi, golongan-golongan yang kufur, yang meninggalkan agama, bahkan yang tidak berpegang dengan agama Islam. Al-fa'idah tu'athalithu arba'un wal-arba'un. Fa'idah 43. Tadribul abna' alal amri bin ma'ruf wa nahi alil munkar. Mundus sirat. Melatih anak-anak ni supaya amar ma'ruf nahi munkar. Suruh orang buat benda baik, larang orang buat benda munkar sejak kecil. Fa'idhalika nafa'allahum walil akharin. Padanya ada manfaat untuk mereka dan untuk orang selain mereka. Li'anna al-ibna idha nasha'a min as-sighar da'iyatan ila al-khair sayastafidu huwa wa yastafidu al-akharun. Anak-anak kecil bila dia membesar daripada kecil menyeru kepada kebaikan. Dia membesar dalam keadaan dia berdakwah menyeru kepada kebaikan. Maka golongan-golongan yang mengambil faedah ini dapat mengambil faedah daripadanya. Dia sendiri dapat mendapat faedah dia dan dia akan memberikan faedah itu, kebaikan itu untuk orang lain pun. Amma al-fa'idatu allati tahsul lahu. Adapun faedah yang dia perolehi, anna da'watahu lil-akharin takunu tahsinan lahu min an yad'uhu ila al-munkarat. Faedah yang dia dapat bila dia menyeru kepada kebaikan, dia diasuh daripada kecil untuk menyeru orang kepada kebaikan. Apa faedah besar baginya? Faedah besar baginya adalah dakwah dia tu menjadi penghalang, penyelamat diri dia daripada dia pula dipengaruhi oleh perkara-perkara munkar. Sebab dia dakwah orang benda baik, dia pun nak buat benda jahat, pikir 3-4 kali. Wish, aku buat jahat orang segan aku. Penyelamat. Fitrah. Kemudian, waqad qila qadiman, dan dikata oleh orang dulu-dulu, dia kata Syam Budazzam, idha lam tad'u tud'a, sekiranya kamu tak berdakwah maka kamu akan didakwah. Jadi kalau kamu berdakwah, orang nak dakwah kamu pun segan. Dan kamu berdakwah, maknanya kamu tak mudah dipengaruhi oleh orang. Tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian fa idza kana al-ibnu da'iyatan ila al-khair fa hadhihi fi hadd dhatiha takunu lahu wiqayatan min du'a. Dan semuanya apabila seorang anak itu dia merupakan da'iyah, pendakwah kepada kebaikan, maka fi hadd dhatiha takunu lahu wiqayah min du'ati syarr. Maka apa akan jadi pada dia? Dia akan menjadi penyelamat bagi dia daripada penyeru-penyeru keburukan. Tadi dia akan terselamat daripada perkara-perkara mungkar sebab dia ada buat kerja-kerja baik. Pada masa yang sama dia juga akan terselamat dan menyelamatkan dirinya daripada pendakwah-pendakwah yang menyeru kepada keburukan seperti yang kita sebutkan tadi. Sebab apa? Li'annahum 'arafuhu bi'annahu da'iyah ila al-khair. Kerana orang yang buat jahat ni tahu kata dia ni duk seru orang buat benda baik. Fayajiduna annahu la sabila lahum ilayhi. Maka mereka akan mendapati bahawasanya tak ada jalan untuk nak pergi kacau dia. Sebab dia duk seru orang buat benda baik, kita nak ajak dia buat benda jahat tak boleh. Bayang. Okey. Wa amma naf'ul akharin, adapun manfaat untuk orang lain sekiranya dia dia diasuh daripada kecil dengan dakwah kepada kebaikan, apa dia? Farubbama yahtadi ala yadayhi unasun, kemungkinan manusia-manusia sebahagian daripada manusia akan mendapat petunjuk di tangannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentu. Fatakunu hidayatun fi mizan hasanati, maka petunjuk yang mereka perolehi itu akan ditimbang dalam timbangan kebaikan untuk. Qala, apa dia berkata? La, Nabi bersabda, Nabi SAW bersabda, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min an yakuna laka humrun na'am. Kamu beri petunjuk kepada seorang, petunjuk, la an yahdiyallillah, yakni Allah bagi petunjuk kepada seseorang melalui kamu, seorang lelaki, lebih baik daripada kamu memiliki 100 ekor unta merah. Maknanya petunjuk melalui kita, Allah yang bagi, tapi Allah pilih kita, kita yang memberikan kesesan kepada dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ni kita kena faham. Jadi bila orang tu dididik daripada kecil seperti mana kita baca dalam tuntutan Nabi Rasul, suruh buat benda baik, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Dia ajak anak dia daripada kecil, dia bunyi anak dia suruh buat benda ni, terdidik dengan amar ma'ruf nahi munkar, sudah tentu dia dapat dua faedah. tekan. Faedah pertama apa? Dia mampu menyelamatkan dirinya daripada buat benda-benda yang tak baik. Dia akan rasa malu dalam dirinya. Dan pada masa yang sama, dia terselamat juga daripada pendakwa-pendakwa yang buat jahat, yang ajak kepada benda muka. Sebab apa? Sebab orang tengok dia buat benda baik. Itu satu. Yang kedua, dia akan dengan izin Allah, hidayah Allah yang Allah bagi kepada orang melalui dia. Keistimewaan yang Allah berikan itu satu anugerah yang cukup hebat. Allah surah Al-Baqarah surat 36. Nak biar Al-Baqarah surat lagi. Sorry, buka surat yang sama lagi lah. Kita ada lagi 3 buka surat. Kemudian tuan-tuan muslimin, al-fa'idatu ar-rabi'atu al-arba'un wal arba'un. Faedah ke-44. Al-wasiyatu bis-sabr, wasiat supaya bersabar. La siyama ad-du'a ila Allah wal aminuna bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Sama ada dia ni pendakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala ataupun menyeru kepada kebaikan, melawan daripada kemungkaran, kena sabar. Fa maqamuhum yahtaj ila sabrin azim. Semua daripada kalangan mereka ini perlu kepada kesabaran yang cukup tinggi. Sebab itu dia kata Luqmanul Hakim menyebut pada anak dia setelah dia nyatakan suruh kau buat benda baik, larang kau buat benda mungkar, pada ayat yang ke-17 tu dia kata apa? Wasbir ala ma asabak, bersabarlah atas apa yang Allah timpakan ke atas kamu. Inna dhalika min azmil umur, sesungguhnya hal ini merupakan perkara yang dikehendaki bagi kita untuk mengambil berat tentang. Maknanya salat, suruh benda baik, larang buat benda muka, bersabar. Ni pasti pun nak kena buat benda ni. Benda ni kita kena berat pasalnya. Waktu kita kena sabar, kena buat juga salat, kena suruh orang juga amar ma'ruf nahi munkar, suruh buat benda baik, larang orang buat benda muka. Benda ni adalah tanggungjawab kita. Jadi kita kena sabar. Kenapa? Kerana kita memang dituntut untuk mengambil berat tentang. Al-fa'idatu al-khamisatu wa al-arba'un, faedah yang ke-45. Inna azaimal umur la yanhadu li fi'liha illa an-nufusul kibar. Sesungguhnya benda-benda yang kita perlu ambil berat ni tidaklah pelakunya itu bersedia, melainkan an-nufusul kibar. Orang itu dia berjiwa besar. Tuan-tuan dan puan-puan, benda yang tanggungjawab ni kita kena ambil berat ni. Orang yang kami berat pada tanggungjawab yang diamanahkan ke atasnya, tidaklah seseorang itu dia bersedia untuk memikul tanggungjawab yang berat ini dan mengambil berat tentangnya, melainkan orang itu berjiwa besar. Kalau dia jiwa kecil, tak lawan. Tuan-tuan dan puan-puan, kemudian al-fa'idatu sadisatu wal arba'un, faedah yang ke-46. At-tahdhiru minal fakhri wal khuyala, larangan 46 ni larangan daripada bersifat sombong dan bangga diri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Di bawah ayat yang ke-18 surah Luqman. Tuan-tuan dan muslimin, semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala tak suka mereka-mereka yang mukhtal, yakni sombong, fakhur, bangga diri. Fakhur ni bangga diri, al-khuyala ni dia bongkok, dia sombong, ria. Kemudian dia kata, qala Ibn Kathir, surat 37. Ibn Kathir berkata, maksud mukhtal, mukhtal ni ai mu'jab fi nafsi, dia bangga dengan diri, mukhtal. Fakhur ay ala ghairi, dia sombong, nak tunjuk orang semua. Satu dia bangga dengan diri lah, tengok diri dia macam ni, aku memang handsome, aku memang pandai dia, aku bangga diri. Satu lagi dia sombong, dia tunjuk kepada orang. Dua-dua ni merupakan sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tuan-tuan, al-fa'idatu as-sabi'atu wal arba'un, faedah yang ke-47. Ad-da'watu ila tawassut wal i'tidal. Dan kalau kita perhati tuan-tuan dan muslimin, Syekh dia tertinggal ulasan wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marah. Itu dia tertinggal kat situ. Ya, kalau dilihat balik ni dia tertinggal di situ. Jadi kita boleh tambah faedah yang ke-51. Yang ke-40, yang ke-47. Sebelum dia jadi 47, kita tambah satu 47. Ini faedah. Dia ketiga kata, wala tusair khaddaka linnas. Jangan kamu palingkan muka kamu daripada manusia lain kerana kesombongan kamu. Wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan kamu jalan di atas muka bumi dengan penuh kesombongan. Paling tak mahu tengok muka orang. Tuan-tuan dan puan-puan, ini sifat-sifat kebungkakan, kesombongan, ini semua dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita petik satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Saya nak sentuh sikit benda ni. Dia hadis dia kita sedang dengar pun. Iaitu la yadkhulun jannata man kana fi qalbihi mithqal dharratin min kibr. Akan masuk syurga orang-orang yang ada di dalam hatinya sebesar zarah kibir. Kibir ni takbur. Takbur ni apa dia? Membesar-besarkan diri. Sombong. Bungkak, ia termasuk kibir. Bangga diri sendiri termasuk kibir. Masuk dalam bakui angkat sendiri. Patah Melayu termasuk kibir. Tuan-tuan, dan sahabat Nabi bertanya kepada Nabi. Dia kata rajulun inna qala rajulun, berkata seorang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbahu hasanan wa na'luhu hasanatan. Ya Rasulullah, ada seorang lelaki dia suka kalau dia pakai baju cantik dan kasut cantik. Dia tanya, dia nak tanya dekat Nabi ni, benda ni termasuk sombong tak? Lalu kata Nabi dekat dia, qala inna Allah jamilun wa yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha cantik dan suka kepada kecantikan. Boleh pakai baju cantik, boleh pakai kasut cantik. Tapi dalam hati jangan bagi ada sombong nak kata orang. Orang tu kata dia tak payah kita di utak pergi. Oyang-oyang sikit. Jadi kau cerita apa? Mami ya, mami. Cerita mami dulu ni. Anak mami ke apa? Tahu dia. Angkat gelang tu. Saya ni sebenarnya. Tentu je gelang ni. Nak pakai gelang berhias sekadar perlu sebagai perhiasan dan fitrah bagi wanita. Harus. Tapi tak apa, janganlah sampai bertabaruj. Nak tunjuk ke orang pakai gelang loceng bumi kat kaki. Kelong-kelong jalan. Pakai cantik boleh. Pakai kasut cantik boleh. Allah cantik, Allah suka pada kecantikan. Yang ni orang sudah salah guna ni. Cantik dia ambil cantik yang melanggar disiplin dan peraturan yang Allah gariskan. Tentu kena ingat. Kita kena ingat bahawa sebenarnya cantik ni adalah disiplin. Jangan cantik hanya dinilai oleh mata dan kepala kita saja. Cantik yang dinilai oleh mata kepala kita ni kadangkala dia bergantung kepada nafsu. Bukan bergantung kepada nas. Cantik yang sebenar, cantik yang mematuhi disiplin yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia kena ambil bagi semua orang faham. Dia jangan ambil kat yang cantik itu saja. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, lepas tu dia kata apa? Sebab tu Nabi kata apa last ni? Dia kata al-kibir batarul haq wa ghamtun nas. Sifat sombong ni, kibir ni, takbur ni, apa ciri-cirinya? Batarul haq, dia akan menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan dia akan ada sifat-sifat merendah-rendahkan manusia ni. Orang yang ditik oleh dia. Orang dia, orang sombong, orang merasa bangga diri dia. Dia melihat orang lain, dia so, tak boleh sifat-sifat yang seperti ini. Sebab tu Islam menuntut sifat kerendahan diri. Rendah diri. Hormat. Lepas tu dia cakap ni. Ayat ni satu ayat. Wala tusa'il khaddaka. Jangan kamu paling. Nanti kamu bawa. kadang-kadang kan kita pun terasa dia ni lalu tak nampak aku. Tapi kita janganlah cepat. Dia ni lalu kau nak tengok aku. Janganlah kita ingat orang semua nampak kita. Kadang-kadang orang tak nampak. Kalau dia tak perasan kita, kita tegurlah dia. Tapi tegur dia berpaling juga. Dia tak mau jawab salam kita. Mungkin dia termasuk dalam mayat ni. Tak boleh. Tak boleh. Salah. Walaupun orang tu buat jahat dengan kita, kalau dia bagi salam, kita kena jawab. Itu yang Islam ajar. Sebab tu, kita kalau bersalam orang pun tengok muka. Sunnah. Tengok. Ni kita tak tengok lah, kita tak tengok orang lah, tak boleh. Sebab tu digambarkan orang yang Allah Subhanahu Wa Taala tak suka dekat depa, Rasul SAW tak suka dekat depa. Orang yang bila dijumpa dengan orang dia berpaling, tak mau tengok muka orang lain. Sebab tu dalam Nabi kita, wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik antara kedua mereka adalah yang memulakan ucapan salam. Bila ucapan salam ni, dia maksud dia tengok. Kenapa maksud dia tengok? Sebab sebelum tu kan Nabi kata, yaltaqiyan fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. Mereka bertemu, tapi mereka saling kawani paling kau ni, kawani paling kau ni. Nabi kata yang terbaik antara kedua mereka adalah yang memulakan ucapan salam. Sebab pada salam itu, dia ada mengadap wajah temannya dan saudara. Sebab tu, bila kita terlindung dengan dinding, tak nampak muka kawan kita, dituntutlah kita memberi salam kepadanya. Tak. Dulu kan, oh aku nak masuk rumah ya lah. Untuk rumah kita bagi salam. Tapi kalau saya jadi di tepi, tepi kita di sini, di kelahan ini, di kelahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Bukan ada tujuan untuk bertemu. Tak perlu pun. Tapi bila dia melepasi dinding melalui pintu masuk, maka bagi, dia bagi salam kepada kita dalam keadaan dia melihat macam mana. Jadi paling-paling kau orang tak boleh. Meluat-meluat ke mana pun, bagi salam. Kita bagi salam kepada dia, kita boleh. Dan jangan berjalan atas muka dengan keadaan yang sombong. Sesungguhnya Allah tak suka sifat yang digambar oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai mukhtal, fakhur. Ha, mukhtal ni rasa bangga mendiri dan lebih-lebih dan nak menunjuk-nunjuk kepada orang lain. Al-fa'idatu as-sabi'atu wal-arba'un. Faedah yang ke-47. Ad-da'watu ila tawassut wal-i'tidal. Seruan kepada agar bersifat sederhana. Wasatiyah dan sederhana. Firman Allah Subhanahu wa taala, waqsid fi mashyika waghdud min sawtik. Hendaklah kamu jalan tu berjalan dengan tenang. Jangan gopoh jalan. Ki waqsid, atur langkahmu dengan tenang. Waghdud fi sawtik, dan jaga ketinggian suara kamu. Jangan berlebih. Kalau ada keperluan cakap, dengan cakap dengan nada yang sederhana, dengan pelan, cakap pelan. Kalau ada keperluan kuat, anda panggil orang daripada jauh, keluhilah. Guna pada tempat. Ada etika untuk kamu menggunakan suara. Kemudian dia buat permisalan, inna ankaral aswat la sawtul hamir. Sebuah suara adalah suara keldai. Siapa? Ada ulama bahaskan suara keldai ini buruk. Siapa? Kita, suara kita ni angin keluar. Dia bila dia bersuara, angin masuk. Tak tahu nak bunyi ke mana bila. Ha, kita bercakap, kita suara keluar. Dia suara dia sedut. Oh, oh, macam mana, tak tahu. Itu suara keledai, itu seburuk-buruk suara. Tuan-tuan dah berbual sekian. Ha? Macam mana? Kau dengar macam bunyi nanti. Tuan-tuan dah berbual sekian. Ha, jadi jangan boleh bunyi suara-suara lagu tu. Ha? Kemudian tuan-tuan dan puan sekalian, seterusnya disebut dekat sini faedah yang ke-48. Tapi dikira ni 49 dah lah. Isbatu sifatil mahabbah lillah. Padanya juga ada penetapan sifat kasih, mahabbah, kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat kasih Allah Subhanahu wa taala. Sifat kasih Allah Subhanahu wa taala tu ada. Mana sifat suka dan tak suka ada pada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Innallaha la yuhibbu sesungguhnya Allah tak suka. Maknanya Allah bersifat dengan sifat, ada sifat Allah juga yang merujuk kepada Allah tak suka. Yang ini kepada benda-benda yang tak baik, benda-benda yang tak elok. Sudah tentu pada masa yang sama, ada juga sifat-sifat yang Allah Subhanahu Wa Taala suka. Yang ini ada sifat suka bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suka kepada sesuatu. Allah suka pada sesuatu. Allah suka pada orang yang beriman. Allah suka kepada orang yang bertakwa kepada-Nya. Ada sifat suka bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Yeah. Kemudian al-fa'idatul khamsun, faedah yang ke-50. Ahamiyatu darbil amsal fit ta'lim. Kepentingan memberikan contoh permisalan, tamsilan ketika mana kita mengajar. Dua contoh dibagi kat sini. Syekh bagi contoh satu kat sini, kita ambil satu lagi. Syekh pun dah cakap dah sebelum ni. Satu lagi contoh yang awal, dia bagi permisalan biji sawi. Dia bagi permisalan biji sawi. Itu satu. Dan kemudian dia bagi permisalan biji sawi itu, yang mana amalan sebesar itu dibuat di dalam batu, dalam langit, dalam bumi. Itu permisalan pun Allah boleh tahu. Satu lagi permisalan dia bagi apa? Permisalan tamsilan dengan suara kelai. Inna ankarul aswat la sawtil hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah seperti suara kelai. Okey. Dan dia kata di sini waqut min sawtika inna ankarul aswat la sawtul hamir. Jagalah ketinggian suara kamu, sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara kaldai. Mathalun balighun, satu misal permisalan yang cukup terkesan. Anna raf'a sawt al-fahish al-munkar, sesungguhnya mengangkat suara itu, suara yang keji dan suara yang munkar itu, law kana dha fa'idatin lama ikhtassa bihi hadha al-haywan alladhi 'ulimat khashyatuhu wa baladatuhu. Menunjukkan bahawasanya ni angkat suara ni perkara-perkara yang tak elok, tak bagus. Maknanya tanpa ada keperluan. Okey. Dan kalau sekiranya benda ni ada faedah dan manfaat, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala takkan khususkan pernyataan ataupun penyifatan suara yang buruk itu seperti himar, kaldai. Kerana kaldai ini terkenal dengan kebodohan dia dan juga kebodohan. Huduh, bodoh. Dua doh. Kaldai ini gabung pada sifat seperti ini. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sifatkannya dengan sifat yang seperti itu. Wallahu a'lam. Habis di makruh faedah-faedah daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Luqman, yang mana nasihat Luqman kepada anaknya daripada nombor ayat nombor 12 hingga nombor yang ke-19. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nas kali ini wasiat Syekh Abdul Razak. Dah baca bila? Dua muka surat ya pun. Dua muka surat sahaja. Muka surat 38 dan 39. Fahadihi ba'dul fawaidil mustanbatah min hadha siyaq al-mubarak. Wa ala kulli fa inna hadhihi al-wasaya allati wassa biha Luqman liibnihi tajma'u ummahat al-hikam wa tastalzimu ma lam yudhkar minha wa kullu wasiyyatin yuqranu biha ma yad'u ila fi'liha in kanat amran wa ila tarkiha in kanat nahyan. Ini merupakan sebahagian daripada faedah-faedah yang dapat dimanfaatkan, istinbatkan daripada ayat-ayat yang berkat ini, barakah ini. Ini ayat 12 dan 19. Dan setiap wa'ala kullin, dan sesungguhnya wasiat-wasiat ini yang mana Usman Luqman wasiatkan kepada anaknya, terhimpun padanya pokok-pokok, ibu-ibu bagi segala hikmah. Okay? Dan wa tastalzim ma lam yudhkar minha, dan juga pada masa yang sama dia benda tu dia pendek tapi dia luas cakupan. Contoh dapat sekian ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ada dinukilkan di dalam sama ada sahih Bukhari ataupun sahih Muslim. Saya Malaysia mau baca ini. Sama ada salah satu lah. Nabi cerita tentang kuda. Orang yang memiliki kuda ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tiga. Salah satu aksam, ada tiga kuda yang memiliki kuda. Dia kata, kuda ni dimiliki oleh rajulin ajur. Ada orang memiliki kuda ni, baginya, dia dapat pahala. Wali rajulin sitrun, ada bagi lelaki yang dia dapat, dia memperoleh kuda ni. Dia ada kuda ni, baginya dia ada sitrun. Sitir ni dia mengambil manfaat daripada kuda tu untuk kebaikan dia sendiri. Jadi dapat pahala. Yang ni pun dia dapat kebaikan daripada kuda tersebut untuk kebaikan dia. Wali rajulin, dan bagi seorang lagi zambu, dosa. Sudah tiga. Ataupun ismu, dosa. Sudah tiga orang lagi dua. Apa orang yang pertama dapat pahala dari mana? Dia guna kuda dia fi sabilillah. No. Tuan-tuan dan puan-puan. Yang kedua, dia lepas dia guna kuda dia tu, dia lepaskan kuda dia. Bila dilepaskan kuda dia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kuda dia ni pi makan, minum air, makan dan sebagainya, maknanya dia menjaga hak kuda dia, kuda dia dapat pahala. Walaupun dia dah guna kuda dia di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, namun kuda dia tu buat kebaikan, kuda dia tu makan, tuan-tuan dan puan sekalian, makan, walaupun makan daripada tempat orang lain dan sebagainya, tapi dia tetap mendapat pahala. Dia dapat pahala. Itu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala istimewa tu. Maksudnya dia lepas kuda tu kan, dia balik, dia tak tambah. Ada yang kedua ni, Raja Nabi Situr, dia kata dia ikat kuda dia. Tapi dia gunakan hak-hak kuda dia. Dia jaga kuda dia dengan elok. Dia guna kuda dia untuk dia nak pergi memburu ke. Dia bukan pergi perang, banyak hak pertama tadi. Dia ni pun akan dapat kebaikan dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia guna kuda dia untuk latih bagi sihat badan, bersukan dan sebagainya. Untuk dia tambah dia bagi makan. Yang ketiga, ismun, dosa. Dia ada kuda tetapi dia menunggang untuk bertujuan menunjuk-nunjuk kepada manusia dengan kesombongan. Lalu tiba-tiba ada seorang sahabat Nabi tanya. Sahabat Nabi tanya tentang al-humur, macam mana pula dengan keledai-keledai. Nabi SAW menyatakan di dalam hadis jelas, Nabi sebut, sesungguhnya tak ada ayat yang turun pasal keledai ini. Cuma ada satu ayat, yang mana ayat ini kata Nabi SAW, faedah daripadanya begitu luas faedahnya. Nabi baca ayat, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang dia beramal dengan amalan sebesar biji zarah, ya, kebaikannya itu akan dilihat oleh Allah. Dan barang siapa yang beramal dengan sebesar zarah pun, keburukan itu akan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kaitan dengan sebutan syekh di sini? Dia kata, "Wa tastalzim ma lam yuzkar min." Dan ada benda-benda yang tak dinyatakan tapi juga merupakan maksud sebahagian daripada nasihat Luqman al-Hakim. Bila Luqman habak dekat anak dia, kalau kamu buat amal keburukan walaupun dengan sebesar biji sawi, semua jenis keburukan, semua, bukan tertumpu pada benda-benda yang dua tiga disebut, tak semua sekali, luas cakupannya. Macam tu juga Nabi sebut tentang kuda tadi ni, tentang himar tadi ni, okay? Apa sahabat tanya pasal himar, Nabi cerita pasal orang yang buat kebaikan. Maknanya himar pun, kalau kau buat kebaikan melalui himar kamu, kamu pergi perang, kau bawa himar semua, tak ada kuda, kamu bawa orang punya keldai, lambat-lambat pun, dapat pahala. Dan dengan khimbar kamu, kamu mencari makanan dan rezeki dengannya. Bawa tunggang roti macam di Mesir tu, yang bawa roti-roti air siapa semua tu. Tuan-tuan, khimbar kuda ke keldai dan bawa roti-roti Mesir. Dia bagi roti balik ni, jangan terlupa roti yang susu. Kita nak beli dah apa-apa baru. Bawa mahimar, bawa orang keldai, mencari rezeki, dapat bala tak? Jadi itu Nabi bagi yang tu, sahabat faham, tangkap dalam kepala. Ada benda yang Nabi tak payah cerita macam tu. Kalau gitu jenuh, saya lagi tanya, macam mana pula anjing? Macam mana pula yang lu? Macam mana pula yang lu? Jadi Nabi bagi kalam Nabi jami' dan menyeru. Jadi macam tu juga kata Syekh. Ada benda yang tak perlu sebut, tapi dia terangkum di dalam. Okey, kelihatan. Wa kullu wasiyatin, dan semua wasiat ini datang bersama-sama dengannya. Luqman ini dia cerita bersama-sama dengannya seruan untuk melaksanakan wasiat tersebut sekiranya dia merupakan perintah, dan seruan untuk meninggalkannya sekiranya dia merupakan larangan. Banyak contoh-contoh di dalam ni. Ha? Contoh-contoh dalam wasiat dia cakap bab syirik. La tusyrik billah, larang syirik. Dia cerita syirik ni dosa yang sangat besar. Kezaliman yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tentang ketaatan kepada ibu bapa dan seterusnya. Wa hadha yadullu ala ma dzakarna fi tafsir al-hikmah, dan ini menunjukkan apa yang telah kita nyatakan ketika mana kita berikan tafsiran tentang al-hikmah. Innaha annaha al-ilmu min ahbil ahkam, sesungguhnya hikmah itu adalah ilmu tentang hukum hakam. Wa hikamiha, dan hikmah-hikmahnya. Wa munasabatiha, dan munasabahnya. Kenapa kita nak kena buat? Kenapa tak boleh buat? Apa cara nak buat? Okey. Fa amrahu bi asli din, dan dia perintah dengan usul agama. Wa huwa tauhid, adalah yang merujuk kepada tauhid. Tauhid itu asas, itu nombor satu. Okey. Hikmahnya adalah dengan memerintah manusia dengan asal agama, yaitu tauhid. Wa nahahu 'an syirk, dan melarang dia dari syirik, itu hikmah. Wa bayyana lahu al-mujib li tarki, dan menyatakan tentang kewajipan meninggalkan perkara tersebut. Wa amrahu bi birril walidain, dan perintah supaya mentaati ibu bapa. Wa bayyana lahu as-sabab al-mujib li birrihima, dan menyatakan sebab-sebab yang mewajibkan dia mentaati kedua mereka. Wa amarahu bi syukrihi wa syukrihima, dan perintah agar mensyukuri Allah Subhanahu wa taala dan mensyukuri kedua ibu bapa. Thumma ihtaraza bi anna mahalla birrahuma wa imtithala awarihima ma lam ya'mur bi maksiyah. Kemudian Allah ikat nasihat Luqman. Luqman ikat apa? Ikat perintah-perintah apa dia? Ya'mur bi maksiyah. Okay. Allah Subhanahu wa taala ikat perintah tersebut, perintah mentaati kepada ibu bapa ini, dengan apa? Dia ada pengecualian. Pengecualian dia apa? Selama mana mereka tidak menyeru dan menyuruh kepada kemaksiatan. Wa ma'a dhalika fala ya'uqquhuma. Namun pada masa yang sama tak boleh menderakai mereka. Jadi ketaatan itu dia ada batasan. Had limit. Allah limitkan ketaatan itu hanya dalam hal yang ma'ruf, bukan dalam semua hal. Seterusnya, ha? Bal yuhsin ilaihima, bahkan kena baik dengan mereka berdua. Wa in kana la yuti'ahuma idza jahadahu ala syirk, dan sekiranya, dan demikian juga wa in kana la yuti'ahuma idza jahadahu ala syirk wa amrahu bi muraqabatillah, bahkan kita kena buat baik kepada bapa kita walaupun kita tidak mentaati kedua mereka apabila mereka menyeru kepada syirik. Tetap kita kena buat sebelumnya, tetap kita kena buat baik kepada mereka walaupun kita tidak mentaati mereka apabila mereka menyeru kita kepada syirik. Kemudian wa amrahu bi muraqabatillah, dan perintah supaya kepada anak-anak ni supaya dia muraqabatillah, dia sedar bahawa dia sentiasa dipantau oleh Allah. Wa khawfahu quruma alaihi, dan takutkan dengan kehadiran pembentangan amalan di akhirat nanti kepada anak-anak kita. Wa annahu la yughadiru saghiratan wala kabiratan, minal khair wa syar illa ata biha, dan takkan ditinggalkan benda yang kecil sedikit pun dan benda yang besar sedikit pun daripada kebaikan dan keburukan kecuali semuanya akan dihadapkan dan dibentangkan di hadapan Allah. Wa nahahu 'an takabbur, dilarangnya dari bersifat takabur. Wa amarahu bitawadhu, dan perintah dia agar dia bertawadhu, bersifat tawadhu. Wa nahahu 'anil batr wal ashar, dan larang dia daripada sifat al-batr, batrul haq, menolak kebenaran dan bersifat keburukan. Sebab sifat takabur dia menolak kebenaran dan dia merendah-rendahkan manusia. Kemudian pada surat 39, wal marah, wa amrahu marahani sabr, wa amrahu, dan Allah Subhanahu wa taala perintah, dan Luqman perintah anak dia bisukun fil harakat, tenang dalam pergerakan, wal aswah, dan surah. Pergerakan ini berjalan ni dia ada kaedah berjalan. Tak sempat lagi kita nak baca. Berkenaan dengan kaedah Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan. Ha? Nabi ada sifat berjalan Nabi taqalluh dengan takaffu'. Ha? Takaffu'an wa taqallu'an. Para sahabat Nabi cerita tentang sifat berjalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah macam Nabi berjalan ni, Nabi cara Nabi menapak seolah-olah sedang berbunyi bukit. Menurun daripada bukit yang tinggi, turun. Badan Nabi tunduk, dia macam tunduk. Tapi bukan tunduk sehingga menampakkan kelemahan. Namun langkah itu penuh. Ada sahabat kata Nabi seolah-olah bila Nabi menampak itu, Nabi menampak orang yang kuat yang menampak dengan sebahagian daripada kaki. Menampak ni, dia pijak di hujung kaki, dia berjalan. Ini jalan Nabi, ada sahabat Nabi menyebut jalan Nabi laju. Tapi bukan gopoh. Tak. Nabi jalan dengan tenang tapi laju. Tuan-tuan dan puan-puan, itu jalan yang paling sempurna. Jalan Nabi dalam keadaan kepala Nabi tunduk, menggambarkan sikap kerendahan dan tawadhu, rendah diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelima dua itu sifat. Ada lagi beberapa yang dinyatakan oleh para ahli ilmu tentang. Kemudian lagi dia kata di sini, wanahu anil dudzali, dan larang daripada sifat yang berlawanan dengannya, dari tinggi suara, bergerak lebih, itu larang. Wa amarahu bil amri ma'ruf, dan diperintah dia agar dia melakukan amar ma'ruf, suruh orang benda baik dan larang orang benda munkar. Wa nahyu anil munkar, wa iqamatis salah, wa bis sabr alladhi wa bis sabr alladhina yashalu bihima kullu amri kama qala ta'ala, dan juga perintah supaya salat, perintah supaya sabar, yang akan memudahkan segala urusan. Demikian yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasbir ala ma asaba. Sabarlah atas apa yang timpakan ke atas kamu. Sebab itu ajaban li amri mukmin. Sangat ajaib urusan orang beriman. Bila dia ditimpa idza asabathu darra sabir. Maka dah khairan. Bila ditimpakan kepada padanya keburukan, dia bersabar, maka itu kebaikan baginya. Wa idza asabathu sarra syakar, maka itu khairul. Bila ditimpa baginya keburukan ataupun dia minta maaf, bila ditimpa baginya kebaikan, nikmat, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang beriman sifat dia macam ni. Semua dia berbalik kepada Allah. Sabar, sabar kerana dia dugaan Allah. Syukur, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Kemudian berkata, fa haqiqun biman awsa bihadhihi alwasaya ay yakuna makhsusan bil hikmah masyhuran biha, dan hakikat dia kata bagi mereka-mereka yang biman awsa bihadhihi alwasaya, yang disampaikan kepadanya wasiat ini, ay yakuna makhsusan bil hikmah, hendaklah disampaikan dengan cara yang penuh hikmah, masyhuran biha, sampaikan dengan cara yang seperti itu. Okey, wali hadza min minnatillahi alaihi wa ala sa'i ibadihi, ini merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ada maksud dia macam ni, fa haqiqun biman awsa bihadhihi alwasaya, hakikat orang yang menyampaikan wasiat ini kata ay yakuna makhsusan bil hikmah, dia ni Allah berikan secara khusus al hikmah kepadanya. Okay. Masyhuran biha, dan dia masyhur dengan sifat ini, yakni Luqmanul Hakim. Okay. Walihada, dan ini min minnatillah, adalah antara anugerah dan hadiah Allah Subhanahu wa taala untuk ini. wa ala sa'id al-ibari, dan juga mungkin saja anugerah Allah kepada hamba-hamba selain an qassa alaihim min hikmatihi, yaitu memberikan menyampaikan kisah kepada mereka tentang hikmahnya, ma yakulu lahum bihi uswatun hasanah, supaya dia Luqmanul Hakim ketika mana dia menasihati anak-anaknya ini, cara dia menasihati isi kandungannya dapat kita mengambil manfaat daripadanya. Wa as'alullah jalla wa ala bi asma'il husna wa sifatil ulya ay yanfa'ana bima 'allamana, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang tinggi yang mulia, supaya memberikan kita manfaat dengan apa yang diajarkan kepada kita, kita dapat ambil manfaat dengan apa yang diajarkan kepada kita. Wa an yaj'ala ma nata'allamuhu hujjatan lana la 'alaina, dan menjadikan apa yang kita belajar hujah bagi kita, bukan hujah ke atas kita. Wa an yarzuqana al-'ilma an-nafi' wal 'amal as-salih, dan moga Allah memberikan kepada kita rezeki dengan ilmu yang bermanfaat dan amal yang salih. Wa as'aluhu tabaraka wa ta'ala an yujziya Luqman al-Hakim khairal jazaa', dan aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah anugerahkan kepada Luqmanul Hakim sebaik-baik balasan dan anugerah. Wa an yaghfir lana wa lahu lil muslimin wal muslimat, dan mengampuni kita dan juga dia, yakni Luqmanul Hakim, wal muslimin wal muslimat, dan orang muslim lelaki dan muslimat, wal mu'min wal mu'minat, al ahya minhum wal amwat, innahu wal ghafurur rahim, yang hidup dan yang mati, sesungguhnya dia Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Itu di bawah ni aslu hadhihi risalah, asal risalah ini, yakni tulisan ini yang kecil ini, muhadaratun ya adalah muhadarah, alqaituha fi jami'il Malik Fahad, aku sampaikan muhadarah ini di Masjid Malik Fahad di Madinah Ha'il pada hari Rabu 28 Muharram tahun 1426 Hijrah, 11 tahun lepas. Sekarang 1437 Hijrah. Okey. Waqad furriqtu. Aku telah asing keluarkan dia minas syariq, daripada keset yang dilakang. Wa ajraitu alaiha, aku ta'dilatin yasirah, dan aku buat balik beberapa pembetulan-pembetulan, penambahan-penambahan yang sedikit. Wa faddaltu an tabqa bi uslubiha, dan aku lebih selesa dia kekal dengan uslubnya al-ilqai. Cara tulisan ni seolah-olah dia communicate. Memang dia communicate. Asal tulisan ni adalah ceramah dia. Aku kekalkan metode tersebut. Kama kanat fil muhadarah, seperti mana di dalam muhadarah tersebut. Wallahu wahdahu al muwaffiq. Wallahu a'lam. Seterusnya. Kita faedah-faedah daripada nasihat Luqman Hakim kepada anaknya daripada surah Luqman.